إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا ما لي تدري أرسل جواب لك سيدنا تدري أرسل الله ربنا الأخوات di setting ekor tadi sama sih ha tadi sih sebab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة mengurati final. Amma ba'd, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatul hidayah dan hidayatul taufik untuk pelajaran kita kali ini membahas beberapa permasalahan yang telah Allah syariatkan dan telah ada hukumnya. Ya, semoga Allah taala menilai amalan ini dan amalan yang diterima makbul juga diridhai-Nya. Al-Baqarah ayat 233 Allah Ta'ala berfirman wal walidati yudhirna awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ridha'ah wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kisratuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Itu ayat yang akan kita bahas, tetapi kemungkinan akan ada kesulitan sedikit untuk memahami ayat tersebut secara baik, secara komplit. Sebelum kita memahami apa itu ridha atau apa ta'ah atau ridha, yaitu menyusui. Dan alhamdulillah telah Allah Ta'ala memberikan kebaikan sehingga alhamdulillah kita beri kemampuan untuk menyusun ini poin 1-9 persoalan atau permasalahan basic berkaitan dengan uti abidah atau uti abidah tentang menyusun. Kita mulai nanti dari definisi menyusui dan seterusnya sampai nomor 9 yang semoga 9 poin tersebut memberikan kita gambaran yang cukup atau lumayan jelas teman-teman mengenai syariat Allah yang biasa disebut dengan ridha serta cabang-cabang permasalahan terkait dengannya. Jadi tentang ridha ini biasa masuk ke dalam masalah-masalah ahwal syakhsiyah, yaitu berkaitan dengan pernikahan, dengan cerai, kunuh, dengan cerai dan seterusnya. Nanti ada masalah hadonah, ada masalah ridha atau radu'ah. Hadonah ini masalah hak pengasuhan, tapi bukan itu yang kita bahas. Dan ada masalah ridha atau radu'ah, nah itu adalah fikih tentang penyusuan. Ya, hal ini yaitu radu'ah atau ridha pada asalnya bisa bersifat fardu kifayah untuk satu keluarga. Ya, ini hal yang sebenarnya perlu diketahui hukumnya. Memahami perkara tentang ar-ridha atau ar-radha'ah itu bisa menjadi fardu kifayah bagi satu keluarga utuh. Ya, Ada pilihan yang penting untuk permasalahan persusuan ini harus ada dalam satu keluarga besar yang memahaminya, sehingga ketika ada kesalahan yang berkaitan dengan ini, ada di antara keluarga ini mengingatkan, ya secara internal mengingatkan, karena jarang orang eksternal, orang luar yang mengingatkan, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dalam kekerabatan tentang persusuan dalam keluarga, ya. Dan dalam satu kampung yang juga perlu kipai harus ada juga ya mengetahui tentang masalah berkaitan dengan arwah. Jadi insyaallah tidak begitu sulit ya. Ada hubungan tentang masalah ya batasan arwahnya, batasan persusuannya, kemudian syarat sahnya, dan juga yang juga tak kalah penting yaitu tentang mahramnya, kemahraman yang disebabkan persusuan ini. Ini sebenarnya mahramnya untuk persusuan pernah kita bahas, tapi sedikit ya kita bahas lagi insyaallah ta'ala. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu definisi ar-ridha. Definisi menyusui ya. Untuk masalah fikihnya ini ada lebih kepada kitabnya Syekh Utsaimin, pendapat beliau yaitu kitabnya Syarah Al-Mu'tiq dan kitab khusus fikih wanita insyaallah. Kita mulai dari ar-ridha. Secara lugah, secara bahasa, ar-ridha itu adalah massu thadyi li istikhraj al-labani minhu. Dia adalah massu thadyi, mas ya nampak kasar, massu thadyi li istikhraj al-labani minhu. Li istikhraj. Jadi masul tadi, mas itu artinya semacam mengunyah, ya, mengisap, ya mas, ya mengisap sekali isapan, ya mengisap. Tadi itu adalah payudara, ya. Jadi ar-ridha persusuan adalah penyedotan untuk payudara istikhrajil labani minhu, untuk mengeluarkan laban yaitu susu darinya, dari payudara tersebut. Ya. Oke, itu secara bahasa. Nah, dalam ketika ada istilah bahasa, ada syar'i, istilah syar'i. Ya. Nah, seringkali kerap ya, istilah bahasa atau hakikat lughawiyah ya, ya, dengan hakikat syar'iyah itu ada perbedaan. Walaupun ada kesamaan, tetapi biasanya hakikat syar'iyah itu tentu ada klasifikasi tersendiri. Nah, kalau untuk syariat lebih umum definisi ar-ridha secara syar'i lebih umum dibandingkan makna ar-ridha dari segi bahasa. Tadi ar-ridha dari segi bahasa apa? Yaitu menghisap payudara agar keluar susunya, baik kan? Itu bahasa juga seperti itu, menyusui, ya kan? Seperti itu. Ya. Tapi secara syar'i yang nanti akan ada konsekuensi hukum dari definisi itu, definisi yang berkembang lebih umum dibandingkan sekadar menghisap payudara, yaitu payudara ibunya, payudara susunya, yaitu irsalul labani ila tifl. Irsalul labani ila tifl. Irsal hamzah wa kasrah. Ya sal alif lam. Irsalul labani ila tifl. Itu kan maksudnya seperti itu. Irsal yaitu awsala yusilu irsalan. Maknanya adalah menyampaikan. Ya. Jadi ada wasal. Wasal sampai, hamzatul wasal, hamzah sampai. Wasal, waisal misalnya. Kan waisal TV juga termasuk. Waisal, itu sampai. Nah, isalul labani ila tibu. Yaitu menyampaikan susu ke anak. Ya. Menyampaikan susu ke anak. Itu sudah. Memang lebih ringkas secara harf, secara huruf mungkin lebih ringkas dibandingkan hakikat bahasa. Kok bahasa tadi mengisap payudara untuk mengeluarkan susu? Itu juga. Kok Kaum ini hanyalah apa? Menyampaikan susu kepada anak. Dan menyampaikan dimaksud itu membuat anak tersebut minum, bukan ini terus dikotori sama anak, enggak. Ya. Ya. Jadi enggak sampai itu berarti. Ya. Baik. Jadi isamullah bani latibul ketika antum berusaha memahami definisi syar'i untuk ridha ini, antum akan mendapatkan bahwasanya definisi ini begitu umum. Definisi ini begitu umum, jazakallah. Ya enggak? Karena lafal isalnya ini yaitu mewesalkan, menyampaikan susu kepada anak. Nah, supaya diminum tentunya. Ini menunjukkan dalam syariat yang namanya hakikat menyusui itu tidak terbatas pada menyusu langsung. Ya. Bisa dengan perantara alat maupun wadah. Gitu. Dan itu semua memiliki konsekuensi hukum yang sama, insya Allah nanti kita lihat. Oke? Okay. Udah paham sampai situ? Ini paham dulu sebelum nanti melanjutkan, ya? Okay. Ke ayat. Jadi harus paham ini hal-hal seperti ini. Baik. Sekarang kita beranjak masih mempermasalahkan pendefinisian. Tadi ada definisi hakikat apa? Logia. Ada juga hakikat syar'iyah, ya. Itu dalam usul fikih hakikat terbagi menjadi tiga. Ada hakikat lughawiyah dan itu asal, dan ada hakikat urfiyah dan itu kembali ke lokal, asalnya lokal bagaimana memahami bahasa tersebut, dan ada hakikat syar'iyah. Maka hakikat syar'iyah ini kembali kepada syar'i. Ya. Nah, ketika kita menghadapi kalimat atau kalam atau lafal, maka harus disesuaikan dengan konteks yang dimaksud. Apakah konteksnya itu bahasa? Ya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata ni'mat bid'ah ada nabi. Nah, ini konteksnya, beliau maksudnya apa nih? Memang ini adalah ibadah, tetapi maksud dari beliau bukanlah bid'ah yang bersifat ibadah. Melainkan bid'ah kembali kepada jalur bahasa, hakikat lughawiyah, hakikat bahasa, sesuatu yang memang terasa baru dan seorang belum ada sebelumnya, nah, disebut lughawiyah. Kemudian ada hakikat urfiyah ini yaitu berlaku pada lokal atau golongan tertentu bagaimana mereka memahami kalimat atau kata tersebut, begitu, ya. Kadang-kadang, ya, misalnya istilah di anak-anak UI, ya, ada istilah tersendiri, ya. Apa contohnya? Gak tahu juga lupa, lama gak komentar itu ya. Jalur kulit. Tapi itu diketahui oleh semua makhluk. Enggak, yang cuma orang intern UI aja yang biasa dengan bahasa itu. Hah? Texas. Bikun semua tahu Bikun. Texas itu jembatan bukan? Ah, oke. Okay. Iya, Texas bagi orang UI dan sekitar itu, mereka memahami Texas itu gitu maksudnya. Ya, mau ke mana lo? Mau ke Texas, Masya Allah. Mahal banget. Nah, ini hakikat urfiyahnya daerah situ. Seperti ini juga ada dulu pernah bilang urfnya orang pesantren kita dulu bahasanya bahasa anak pesantren, ya. Kayak alafu, ya. Alafu, ya. Maaf. Ya, banyak orang nggak ngerti alafu maknanya apa. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak ditanya di kubur siapa, ya. Ini nggak apa-apa. Ya, dan seterusnya itu hakikat urfiyah. Kemudian ketiga ada hakikat syar'iyah, yaitu pendefinisian atau pemahaman terhadap lafal atau istilah syar'i atau kalimat syar'i yang mana memahaminya itu harus dengan mizan syar'i. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ditakbirkan atau diungkapkan dengan bahasa kita sendiri, tetapi pemahamannya harus kembali kepada pemahaman asal syariat. Nah, seperti tadi, ridha atau menyusui dalam tinjauan bahasa murni itu adalah ya seperti menyusui, yaitu menyusui, kalau misalnya menyusui apa? Ya, membiarkan anak begini gitu. Dan karena menyusu berarti adalah begitu menghisap oleh darah ibunya atau ibu susunya, ya, untuk keluar susu. Kan tujuannya keluar susu. Tapi dalam syariat, ya, lebih umum daripada sekadar dengan gambaran itu, yaitu isol labani ila tibul, yaitu menyampaikan susu kepada anak. Nah, di sini lihat mana yang lebih umum, hakikat nubuwiyah atau hakikat syariah? Syariah. Dan ini termasuk hal yang jarang terjadi. Hakikat syariah lebih umum daripada hakikat nubuwiyah. Makna syar'i lebih umum daripada makna bahasa, itu hal yang jarang sekali terjadi. Hanya terjadi di beberapa definisi saja. Ya, saya akan kasih contoh. Salat secara bahasa artinya apa? Doa. Tapi secara syar'i salat itu kita tahu, ya, gerakan khusus di waktu khusus, ya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini kan sesuatu yang sangat khusus. Ya kan? Ada di situ ada penyempitan makna. Penyempitan karakter. Kalau secara bahasa salat maknanya doa. Dan doa itu umum sekali. Antum, ya, berselawat itu berarti berdoa, ya kan? Antum ketika sedang praying, berdoa, itu sebenarnya tusolli, kamu sedang sholat, tapi secara bahasa. Secara bahasa, bukan secara syar'i, pemahaman bahasa. Ya, gitu. Kemudian contoh lain misalnya, ya, apa lagi? Shaum. Shaum makna bahasanya apa? Al-habs. Al-habs. Kan menahan diri. Ya. Nah, apapun kan umum, apapun itu menahan. Tetapi shaum secara istilah syar'i dia menahan diri dari makan atau haram mutlak, dari pembatal-pembatal. Dan pembatal itu ada lagi pembahasannya di waktu tertentu dengan batasan waktu tertentu. Ini kan khusus, penahanannya khusus dan yang ditahan pun khusus. Iya. Ya, jadi shaum itu bisa berlaku puasa tidak mau bicara, ya. Enggak bicara, nah, itu shaum juga. Itu umum, puasa umum, maksudnya menahan diri secara umum. Jadi shaum itu imsak atau habs. Habsul nafs. Ya, habsul nafs lebih ke sabar, tapi imsak menahan diri. Baik, itu berarti rata-rata definisi yang syar'i itu lebih khusus dibandingkan dengan asal bahasanya. Tetapi dalam beberapa istilah, ya, istilah syar'i, ternyata pemaknaan syar'inya itu lebih umum dibandingkan pemaknaan bahasanya. Contoh iman. Iman itu makna bahasanya hanyalah apa? At-tasdiq al-jazim. Yaitu mempercayai dengan kuat, percaya banget, yakin. At-tasdiq atau at-tasdiq al-jazim, ya kan? Tetapi dalam makna syariat sesuai dengan peridot al-sunnah wal-jamaah, iman itu adalah at-tasdiqu bil-qalb. Sudah selesai? Enggak bisa kayak gitu doang. Mempercayai dengan qalbu wa tarafuz bil lisan, dan melakukan dengan lisan. Ini udah keluar dari jalur bahasa. Udah lebih lebar lagi dari jalur bahasa. Kemudian wal amalu bil arkan, ya, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini lebih luas lagi. Ya, ini berarti pendefinisian syar'i lebih luas untuk kasus-kasus ini lebih luas dibandingkan pemahaman bahasa semata. Oke. Nah, yang biasanya sebaliknya, biasanya, tapi ini luar biasa. Ya, iman begitu juga dengan ar-ridha. Ar-ridha kalau tadi bahasanya apa? Sekadar mengisap payudara ibu susu supaya keluar susunya. Tapi secara istilah syar'i, ya, apapun bentuk dari menyampaikan susu itu ke mulut, ya, anak itu, maka itu disebut ar-ridha. Ya, dan seterusnya. Dan semacam itulah, gambarannya lebih umum lagi. Sehingga masuk ke dalam bab ar-ridha, menyusui langsung, masuk ke dalam bab ar-ridha, misalnya ibunya ini, ya, misalnya mungkin payudaranya apa gimana dan entah kenapa gitu, atau baru pertama kali menyusui atau gimana, ya, kasusnya banyak, ya, itu belum bisa keluar air susunya sehingga harus memakai alat yang kemudian ditaruh di gelas itu susu. Nah, susu yang ditaruh di gelas itu diminum oleh bayinya dia. Ini termasuk ridho dalam syar'i? Ya. Iya, tapi bukan termasuk ridho dalam bahasa. Paham di sini? Begitu juga dengan ini, contoh lain, ya. jualan susu dirinya gitu, susu. Maksudnya di kompres, ya di kompres ya. Di pompa, iya pompa, yang bernama pompa, pompa ya. Di pompa kemudian taruh di gelas, ya, di botol gitu, banyak. Jual susu murni milik saya pribadi. Kok gitu? Nah, misalnya gitu ya. Kemudian dibeli sama orang, ya, dibeli sama orang. Dibeli sama orang, terus yang minum dia ya bayinya, bayinya orang tersebut yang beli. Dia dalam istilah syar'i menyusui. Tapi ada kriteria lagi. Terus dibeli sama orang lain, tapi buat siapa mas? Buat saya pribadi. Nah ini menyusui enggak? Ah ini nanti lihat hukumnya. Ada hadisnya nanti. Disuruh. Susuin dia, padahal beli dewasa orang. Ya nanti hadisnya lihat. Ya. Supaya nanti ada hadis yang sebagian orang terkena syubhatnya. Ya. Kok gak ada benar-benar? Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu, iya insyaallah nanti dijelasin. Oke, jadi udah paham di sini. Udah paham di sini definisi menyusui udah paham ya. Ya. Tapi kemudian yang kedua, hukum menyusui bagi ibu kandung yang masih hidup tentu saja. Kata Syekh Utsaimin terkait ibu, dia wajib menyusui anaknya selama dia berada dalam tanggungan suami. Pahami baik-baik. Terkait ibu, dia wajib, hukum asalnya apa? Wajib menyusui anaknya sendiri. Kalau anak orang lain, bukan wajib. Kecuali kalau dia sudah ada ikatan kontrak atau perjanjian. Dia wajib menyusui anaknya selama dia masih berada dalam tanggungan suami. Maksudnya selama masih belum berpisah dengan suami. Masa berpisah ini setelah apa? Masa idahnya selesai. Iya, sebagaimana ayat yang akan kita bahas itu dalilnya. Kemudian juga pembahasan berikutnya. Adapun kalau misalnya ibunya ini ternyata berpisah dari bapaknya, ya, ditalak, ya, ditalak tapi sudah selesai masa iddah. Ini baik beda. Jadi ketika ditalak, selama bapak tiga ya, masa iddah tiga kali haid, kan, itu istri masih berstatus sebagai istri dan masih wajib dinafkahi oleh suami, kan? Dan masih di rumah suaminya. Iya, dan masih bersatu sebagai istri dan ibunya anak, ya kan? Setelah masa iddah selesai, status bukan sebagai istri lagi, ya? Tapi masih sebagai anak, ya? Sebagai ibunya, kan? Masih. Tetapi bedanya, ketika di masa iddah, dia tetap wajib apa? Menyusui, karena masih di bawah tanggungan suami. Mas wajib menafkahinya. Setelah selesai masa iddah, ibu ini tidak diwajibkan menyusui anaknya sendiri. Loh, kasihan dong. Iya, makanya gitu. Walaupun bersatusnya masih sebagai ibunya. Ya. Di surat At-Talaq ayat ke-6, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jadi kalau perempuan itu diceraikan, mulai selesai masa iddah itu masa-masa yang sangat sulit. Kita tentu di bawah ibunya ya. Iya, cuma kan ini ada hukumnya, ini hukumnya ya. Hukumnya ketika sudah diceraikan dan selesai masa iddah tidak dirujuk dan menjanda ini ibunya, ya, maka dia tidak diwajibkan menyusui anaknya. Itu dulu hukumnya. Jangan hakim misalnya dulu ya. Ajaran apa nih? Dan tak dulu. Oke? Jadi diperbolehkan dia untuk menyerahkan ke orang lain. Dan tidak masalah, dia tidak mau menyusui lagi, biar orang menyusui, tidak masalah. Tapi ada syaratnya menyusui ke orang lain, ya ada yang ganjaran kan? Maksudnya, ya orang masa sebagian dari airnya dia ambil kemudian atau enggak beli sesuatu, gitu kan? Kita aja aku aja beli, gitu, masa susu gak beli. Ada rincian kemudian, tetapi jika anak itu tidak menerima puting susu yang lainnya, maksudnya mungkin tidak ada ibu lain yang mau disusui, atau mungkin dia tidak doyan dengan susu ibu lain, maka dengan demikian dia menjadi wajib menyusuinya sebagai bentuk penyelamatan terhadap anak yang tidak berdosa, bukan lantaran dia sebagai ibunya. Jadi pada asalnya tetap tidak wajib sebenarnya, cuman karena siapa lagi yang menyusui? Nah ini siapa lagi? Ya udah, dialah berarti yang kena. Tapi tetap pada asalnya karena sudah tak bersuamikan lagi, ya dia tidak wajib menyusui. Tidak. Maka dari itu, seandainya diasumsikan bahwa ibunya mati dan anak ini tidak dapat menerima susu buatan tetapi menyusu pada seorang wanita, atau wanita lain, ibu wajib menyusuinya sebagai bentuk penyelamatan terhadap anak yang tidak berdosa. Paham bukan? Emak yang janda ini wafat, sedangkan anaknya ini terbiasa menyusu dan emak itu. Nah wafat otomatis menyusu enggak? Bayinya kalau sudah sesuai, emak saya wafat, saya juga wafat lah, menyusu lagi, menyusu lah. Nyusunya masih apa? Nah ini nyari lagi, nyari sendiri apa dicariin? Ya dicariin mana yang cocok. Ketemu yang cocok sama marfu'ah ini, bu marfu'ah. Nah ketemu bu marfu'ah cocok sama dia, mau sama yang lain tuh mau, ya. Maka bu marfu'ah ini wajib untuk menyusui dia. Padahal asalnya nggak wajib loh karena bukan anaknya, ya. Tapi menjadi wajib karena demi menyelamatkan anak yang nggak punya dosa ini, ya. Itu, ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Zamin, tetapi selayaknya seseorang tidak meminta kepada wanita yang buruk dan buruk perilakunya untuk menyusui anaknya, karena ini dapat mempengaruhi wataknya. Padahal ini hanya masalah apa? Masalah susu. Bagaimana dengan masalah babysitter? Nah, lebih lagi, ya maaf-maaf kalau misalnya sudah ada rekan-rekan ummahat atau akhwat yang mungkin bekerja terus menitipkan anak itu babysitter, ya namanya itu babysitter. Sifatnya apa? Dudukin, jadi tukang dudukin bayi. Enggak juga, cuman di sini deh, ya, enggak layak seseorang meminta kepada wanita yang bodoh atau buruk perangainya untuk menyusui anaknya. Padahal wanita itu kan enggak sedang ceramah pas susui, ya enggak sedang menyisipkan aliran sesat ke anak bayinya. Tetapi menyusui, ternyata air tersebut pun berpengaruh. Ya, makanya ikhwan yang masih bujang itu cari akhwat yang masya Allah yang taat, yang patuh, ya, yang salihah insya Allah, ya, supaya nanti, ya, pertama air susu bagus, ya, kemudian pendidikan juga alhamdulillah. Oke, okay? Insya Allah, ya. Nah kalau misalnya udah punya anak kemudian perempuannya kerja, bapaknya kerja, terus dikasih ke babysitter, ya, maka babysitternya ini bukan, maksudnya bukan nyusuin lagi karena anaknya udah agak besar. Nah, mana yang lebih kira-kira lebih berpengaruh? Sekadar air susu atau pendidikan langsung? Melihat contoh pendidikan langsung, langsung jelas, langsung kelihatan. Ya, kalau air susu kan itu ya wallahu a'lam, ya, gitu kan? Kita nggak tahu gimana proses untuk membuat anak ini menjadi seperti ibu susunya. Tetapi kalau babysitter, ya ternyata orang mana gitu dan akhlaknya buruk, ya habis kerja, habis nyapu, nyopel, cuci piring, habis itu nonton telenovela, nonton yang nggak benar, wah terus habis itu buka Allah, anaknya melihat, gitu. Ini langsung pendidikan langsung. Pendidikan karakter langsung ini lebih bermotorot dibandingkan dengan menyusui dari susu orang lain. Tapi sekarang kalau melihat mana yang lebih orang-orang lebih anji-panji, anak disusui sama ibu-ibu lain, kan? Iya, di ngapain sama ibu-ibu itu? Boro-boro lah, kan? Tapi mau disusui, mau dididik ibu lain sama pembantu rumah tangga. Ya nggak tahu kecuali nggak tahu apapun kecuali hanya tahu lipatan baju, nyetrika, bersihin kamar mandi dan seterusnya. Ya bukan berarti itu pekerjaan haram, bukan, tetapi di sini tugas perempuan, tugas ibu, ya, untuk mendidik anak. Ketiga, perempuan ibunya diwajibkan untuk apa, menyusui, kita tadi, supaya kan anak itu kan tersalurkan ya aura atau masih roh, maksudnya spirit, jadi kayak gitu ya. Karakter, pembangunan karakter melalui arsus ibunya, ya, pembangunan spiritual juga. Nah, maka tentu lebih vital lagi dan bisa lebih wajib lagi ibu itu yang mendidik anaknya langsung. Begitu. Ya, makanya pada asalnya perempuan itu kalau tidak darurat tidak boleh bekerja di luar pada asalnya. Darurat yang dimaksud atau kebutuhan yang dimaksud adalah ketika memang ekonomi ini agak kurang kalau suami saja yang bekerja. Ya, maka baiknya pun antum giat bekerja ya, antum pegawai rajin supaya naik terus pangkatnya. Ya. Kalau bosnya pelit keluar, cari tempat lain. Ya. Susah lagi cari kerja kan? Kalau pedagang gigi dagangnya, maka ya biarlah kita sendiri yang cari duit, maksudnya biarlah lain. Perempuan urusannya jaga anak, jaga diri, didik, ya, bersihin rumah dari kotoran kontaminasi, kotoran syirik dan khurafat dan juga lainnya. Itu jadi daurnya itu bagus kayak gitu. Daurnya bagus, daur itu berarti apa? Siklusnya, siklusnya bagus itu, enak kayak gitu. Karena kalau misalnya boleh kerja dan pulang bareng-bareng sore-sore gitu kan, Masya Allah, kurang-kurang itu udah bawa emosi doang ya. Yang satu saya pengen cerita ini, tapi di kantor kayak gini. Yang istri juga pengen cerita di kantor, tadi ada nyolong nyolong ya. Iya. Sebenarnya di kantor-kantor sekarang Masya Allah ya, itu ya antum tahu lah sendiri bagaimana istilahnya. Dan ya antum tahu lah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda bukan orang kantor lagi, alhamdulillah. Tapi juga tidak buruk, lebih buruk juga. Orang pasar juga, dan itu lebih buruk. Makanya sebelum tempat bukan kantor, pasar. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, terakhirnya. Baik. Itu udah hukum muslim bagi bukan. Ya. Ketiga, syarat ar-ridha, syarat-syarat penyesuaian mahram. Okay. Yang pertama, syaratnya harus dari manusia. Iya. Nah, ya bisa jadi anak antum, ya antum kasih susu sapi gitu loh. Iya. Baik, ketika anak antum misalnya minum susu sapi, nggak langsung dari sapinya, maksudnya tempera kemudian tunggasi. Gimana? Anak itu jadi mahram dalam sapi itu nggak? Kalau nggak mahram berarti boleh nikah loh. Dia mahram lah. Mahram walaupun nggak bisa berarti mahram. Ya. Karena binatang, kita nggak bisa nikah sama binatang. Ya. Jadi harus dari manusia. Tapi dikatakan oleh Syekh ini seandainya terjemahnya aja langsung. Seandainya dua anak menyusu pada domba, ya, maka keduanya tidak dapat dinyatakan sebagai dua saudara sepersusuan dengan ibu satu domba. Iya kan? Iya. Dan domba tidak menjadi ibu bagi keduanya. Iya. Sehingga nanti pas berdua nama domba itu ditakdir sama orang lain, kamu berdua nama apa tuh? Enggak, dia ibu susu saya. Ya, enggak. Nah, tidak disyaratkan harus dari manusia yang ya, ini juga tidak disyaratkan harus dari manusia yang masih hidup. Walaupun dalam mazhab Syafi'i enggak, manusianya harus hidup. Paham enggak? Nah, seandainya dinyatakan bahwa seorang wanita menyusui anak 4 kali persusuan, nanti ada batasannya, pada saat dia hidup, kemudian dia mati dan mereka menyusukan anak itu pada puting susunya, maka terpenuhilah 5 kali susuan. Ini kasus. Contoh ini. Jadi, misal anak antum, antum titip di seorang penyusu. Ya, ibu marfuah. Ibu marfuah. Nah, anak antum menyusu sama ibu marfuah. Udah 4 kali sesi susu. Ya, kita sebut sesi ya. Bukan kenyotan, karena nah, walaupun sebagai ulama ada yang bilang empat ini harus hanya hisapan. Tapi yang Allah alam nanti akan kita bahas lebih ke apa sesi yang nanti insya Allah kita bahas. Nah, 4 sesi sudah selesai. Ya, kemudian anak itu nangis lagi ya kita. Atau anak itu berkenan kita. anak antum nangis lagi, pengen minta susu lagi. Kemudian ya udah, umarqah menyusui di tengah persusuan, umarqah meninggal dunia. Nah, ayo. Atau baru nempel itu maksudnya baru menyusui meninggal. Meninggal. Maka anak itu tentu nggak tahu bahwa saya maknya mak susunya sudah meninggal, ya. Dan tetap menyusui dan tetap keluar nggak? Tetap keluar. Masa mentang-mentang sudah meninggal terus nggak mau lagi, nggak mau jangan keluar, tetap keluar. Nah, ini terhitung lima susuan. Maka terhitung mahram bagi saudara-saudara susu yang nyusu sama ibu ini marfu'ah, dan anak-anaknya bermarfu'ah juga, dan suaminya bermarfu'ah kalau bisa, dan seterusnya dan seterusnya mahram. Iya, begitu. Paham kasusnya? Ya, juga kalau misalnya ya ibu itu mempah susunya kemudian naruh di gelas, ini persusuan kelima, kalau dia minum anak ini maka dia susu kelima, pasti naruh gelas. Ibu itu kemudian terbahan sebentar, kemudian wafat. Nah, setelah wafat, anak ini, wah, lumayan nih ada susu. Bukan diminum sendiri, maksudnya diminumin sama saudaranya bagaimana, minum. Ini penyusuan kelima kalinya. Maka, sah menjadi ibu susunya, anak susunya dia. Sehingga nanti hukum mahramiyah ada lagi. Paham? Begitu. Jadi tidak disyaratkan, dan ini yang Allah alami yang lebih tepat, tidak disyaratkan harus dari manusia yang hidup. Yes. Gitu. Oke. Okay. Kecuali, mungkin Allah alam, kecuali jika ibu ini sudah mati kemudian baru diperas susunya. Nah ini baru gak sah. Iya. Kenapa? Ini gak sah sebagai persusuan. Iya, karena ya udah mati, udah bukan manusia lagi, maksudnya bukan manusia. Ya udah bukan manusia. Contohnya, walaupun sudah mati, tapi keadaan dia minum susunya itu, ya, dia udah, dia masih hidup dan dia ada minuman ketika ibu ini masih hidup. Paham gak di sini, ya? Jadi, ya begitu. Kalau misalnya udah mati, terus masih di, belum susu. Tapi mati, ibunya mati, terus anaknya kemudian nyari putihnya, kemudian disusu. Nah, kalau yang ini, memang gak ada status pun yang dia minum, maka gak ada sisi susu yang secara sahih. Biar paham bedanya sama ya. Oke. Apakah, tadi saya utama apa saya bilang? Manusia ya? Apakah disyaratkan anak itu harus menyusu secara langsung pada putih susu ibunya, atau bisa tidak? Tidak. Hah? Tidak disyaratkan. Seandainya dia memeras susunya dalam satu wadah kemudian anak itu minum dari wadah ini, maka ini tetap berpengaruh. Karena maksudnya adalah bahwa anak ini mendapatkan asupan susu dari wanita ini, baik menyusu dari putih susunya langsung maupun tidak. Oke? Okay? Itu syarat pertama. Syarat sah sebagai penyusuan, maksudnya legal, valid dia sebagai anak susu, ya. Jumlah yang boleh, jumlahnya harus 5 susuan atau lebih. Berarti minimal 5 susu, ya. Minimal 5 susu. Nah ini ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tadi katanya finalnya cuma susu ya, cuma sesi. Tapi kalau kita jabarkan, berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa saya tidak disyaratkan adanya jumlah. Ya, tidak disyaratkan adanya jumlah. Ada yang berpendapat harus terjadi 3 kali persusuan atau lebih. Minimal 3, bukan 5. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La tuharrimul masrata wal masratan walal imlajatu wal imlajatan, tidak menjadikan mahram satu isepan dan dua isepan, tidak pula satu isepan dan maksudnya satu isepan dan dua isepan itu tidak menjadikan seseorang menjadi mahram anak susunya. Paham enggak? Paham kalimat ketiga dong? Iya. Kalau cuma satu atau dua kali sepenuhnya itu enggak menjadikan dia mahram. Paham? Iya. Pahami dulu ya kalimat. Oke. Okay. Nah, ulama yang berpendapat minimal tiga sesi, tiga kali, ini memahami hadis ini dengan pemahaman apa? Mafhum mukhalafah. Yaitu pemahaman terbaliknya. Kalau kata Nabi satu di sepan dan dua di sepan tidak menjadikan mahram, makanya berarti tiga sepan baru menjadikan mahram, ya kan? Ini mafhum atau mafhum? Pemahaman atau teks? Mafhum. Pemahaman, ya kan? Nah, pemahaman itu. Ya. Baik. Udah itu dulu, simpan itu dulu. Pemahaman ulama yang mengatakan minimal tiga sesi atau tiga kali sepan. Oke. Kemudian pendapat ketiga dalam masalah ini adalah yang mengharamkan lima kali penyesuan. Sedangkan kurang dari lima yaitu empat, tiga, dua, kali satu, itu tidak mengharamkan. Ini pendapat pertama ketiga, paham? Jadi pendapat yang pertama, tidak ada batasan. Yang disebut nyusu, selama itu nyusu, mau satu ke, mau berapa ke, maka itu nyusu dalam lima. Yang paling tertelan, nah itu. Ya. Yang pendapat kedua, minimal tiga, memahami dari hadis la masdatu harimul masdatu walal masdatah wal masdatah, satu atau dua hisapan tidak menjadikan dia mahram, tidak menjadikan dia anak susu, tidak menjadikan ibunya ibu susu. Oke, memahami dari itu berarti kalau satu dan dua tidak menjadikan mahram, berarti tiga orang begitu, paham? Ya. Pendapat ketiga dalam masalah ini adalah yang mengharapkan adalah lima kali penyusun, minimal lima sesi. Oke, sedangkan yang kurang dari lima sesi maka dia tidak mengharapkan, yaitu tidak menjadikan ibunya sebagai ibu susu dan anak tersebut masih ajnabi baginya. Mereka berhujjah, yang pendapat ketiga ini berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam riwayat Muslim. Dulu di antara ketentuan yang diturunkan dalam Al-Quran adalah 10 susuan yang lazim diketahui menjadikan haram. Tadi 10. Tapi dihapus dengan 5 susuan yang maklum yang diketahui. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibacakan dalam Al-Quran. Hey, berarti di sini mana yang kelihatannya nas, mana yang kelihatannya mafhum? Yang ketiga. Tapi ketika mantuk itu adalah langsung nasnya berlaku seperti itu. Mantuk itu yang ternotokkan, terlafalkan. Itu ketiga hal yang sudah jelas Allah yang terlafalkan seperti itu lebih kuat daripada mafhum. Ya, yang jelas secara gamblang kalimat ini, ya, itu lebih kuat, ya, dibandingkan dengan yang masih perlu penafsiran. Paham? Kalau anda memperhatikan tadi teksnya, pendapatnya, perkataan Aisyah gimana? Ini perkataan Mas Aisyah radhiyallahu anha, ya, lalu dihapus dengan lima susuan, baik, yang mengharamkan. Ini namanya mantuk, walaupun perkataannya sayyidina Aisyah, tetapi ini termasuk hadis marfu. Kenapa? Karena disebutkan kepada Rasulullah dan terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menjadi hujjah yang mantu berarti terlisankan oleh Aisyah radhiyallahu anha, begini teksnya, minimal lima, maksudnya dihapus menjadi lima susuan minimal. Baik. Ada pun yang tadi pendapat orang kedua, yaitu bahwasanya minimal tiga kali persusuan, itu hadisnya masih berupa pemahaman, bukan teks langsung, karena perkataan Nabi satu hisapan atau dua hisapan tidak serta-merta menjadikan seseorang menjadi mahramnya. Paham? Sehingga ya bisa jadi ini Rasulullah hanyalah menyangkal satu atau dua aja enggak, dan kalimat Rasulullah satu atau dua hisapan tidak menjadikan mahram itu tidak bisa dipahami bahwa saya tiga dan empat itu udah jadi mahram, enggak. Karena ini tidak membatasi. Hadis ini satu dan dua hisapan itu tidak menjadikan haram, itu hanya penyangkalan bukan pembatasan bahwa saya tidak menjadikan mahram. Ya gitu. Maka mana yang lebih kuat? Yang ketiga, kenapa? Pertama jelas sahih, yaitu nasnya jelas dari Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, pemotret kedua, ya, bahwasanya dalil yang dibawa oleh orang kedua ini itu dari mafhum. Ketika ada dalil mafhum dan ada dalil mantuk, maka mantuk dikedepankan dibandingkan dengan mafhum, sebagaimana nas dikedepankan dengan daripada zahir. Zahir dikedepankan daripada mu'awwal. Ya, mu'awwal dikedepankan mu'awwal majaz dan seterusnya. Kita teruskan lagi ya. Oke, okay. Nah itu sudah ya. Syarat yang kedua berarti 5 kali soal ya. Nah sekarang masih di syarat kedua itu, apa yang dimaksud dengan 5 sesuan ini? Nah, hal ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuan adalah sekadar isapan ya. Wah, kalau isapan berarti 5 isapan itu sudah satu sisi selesai. Bahkan dalam waktu 20 detik sudah 5 isapan. Terutama bayi laki-laki ya. Bayi laki-laki itu Masya Allah Durah itu masih ingat? Enggak. Anda enggak ingat? Tangan itu masih ingat luar biasa. Nah, itu pendapat pertama, itu isapan. Pendapat kedua, maksudnya adalah penyusuan satu sesi, yaitu pelepasan puting susu ya, dan bahwa saya sesuan adalah pemegangan pada puting susu, maksudnya lepas puting susu, dan lepasnya ini dengan kemauan bayi tersebut, baik dia sadar maupun sedang tertidur ya kan? Iya. Jadi satu sesi itu kalau bagi pendapat kedua orang ini, yaitu maksudnya sampai awal dia menyusu sampai dia melepas dengan keinginan dia. Iya. Iya, melepas sampai puas. Ya, sampai kenyang. Ya terserah Mbak mau jawab apa. Tapi masalahnya sebagian dari penyusuan itu ya, anak itu melepas bukan karena puas. Karena bermain karena apa gitu. Main baru punya mungkin 1-2 lepas lagi melihat ya teknik kurang gitu kan, melihat ada batu asli kan. Nah anak melihat yang penting itu akhirnya seperti itulah ya, gambarannya seperti itu. Oke, lima di sini maksudnya 5 kali pelepasan, 5 kali sesi, 5 kali pelepasan puting susu. Dan yang dimaksud akan bukan dipaksa lepas oleh ibunya. Ini beda. Misal kadang-kadang anak itu baik yang belum punya gigi atau yang sudah punya gigi kecil terutama, itu kadang-kadang menggigit putingnya, ya, puting ibu susunya atau ibunya. Nah itu kalau ibu yang menjerit terus dilepas, ini wallahualam belum sampai. Karena kadang-kadang belum nyusu, baru gini digigit langsung ibu maki-maki bahkan apa-apa nih, jangan kayak gitu ya, sekarang ngomongin diri sendiri ya, tapi sekarang udah gak ada kayak gitu insyaallah. Nah itu belum nyampe, itu belum nyampe. Karena apa? Karena bukan dengan keinginan anak itu. Nah bagaimana kondisi kalau misalnya anak itu sedang tidur ya kan, kan biasanya kan sebelum tidur nyusu dulu gitu ya. Nah di udah tidur dia lepas diri gitu. Tapi kadang-kadang dia masih mulutnya masih. Tapi udah lepas itu udah masuk satu sesi. Tapi kemudian tiba-tiba bangun mimpi buruk dikejar sama bapaknya atau gimana. Nah, abis itu anak itu nangis. Nah, ibu susunya masih di sampingnya setia. Disusui lagi sesi kedua. Ini beda sisi lagi. Baru kalau kenyataan dilepas, lama udah kenyataan dilepas dua sisi, begitu. Jadi tidak disyaratkan bayi harus dalam keadaan sadar, nggak disyaratkan gitu. Walaupun dalam keadaan setengah sadar itu masih tidur, maka itu tidak disyaratkan. Ya. Disyaratkan enggak bayi itu harus tahu siapa ibunya? Enggak disyaratkan. Baik. Wallahu a'lam, kemudian itu yang lebih lebih diterima. Itu lebih masyhur insyaallah. Baik, kemudian ada permasalahan tuan. Tadi kan yang kedua yaitu 5 hisabnya. Baik, bagaimana kalau misalnya ini yang nomor 7? Nomor 6 tadi udah ya. Ini sebenarnya nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu sudah selesai, kan? Tanpa itu sadar. Iya, macam. Iya, makanya. Tapi bukan syarat. Enggak syarat antum harus sadar, ya. Jika kita ragu, ya, itu udah menyusul 5 kali susun atau kurang, ya. Baik, di sini katakan saya tanya, pengharaman tidak dapat ditetapkan dengan keraguan menurut kalangan yang mengatakan disyaratkan jumlah itu. Tetapi mereka berpendapat bahwa yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah menjauhi keraguan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpisah, memisahkan kepada orang yang ditemui seorang wanita berkulit hitam dan mengatakan bahwa dia menyusuinya dan juga istrinya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berpisah dengannya dan bersabda kepadanya kaifa farqi, bagaimana lagi sementara hal ini telah dikatakan. Maksudnya gini, gambarnya gini loh. Mungkin kedepannya ada kasus, ya, fulan naksir dengan fulana. Tetapi diketahui dahulu fulan dan fulana ini pernah nyusu sama ibu marfu'ah. Nah, tetapi ibu marfu'ah pun belum bisa mentakdir sebenarnya sudah berapa kali ini si fulan, sesinya berapa saya lupa. Tapi sebentar waktu itu, cuman saya lupa. Waktu itu saya enggak tahu hukum-hukum tentang ini, enggak dihitung 5, 3, itu saya asal dia datang saya susuin. Ya. Baik, yang seperti ini, kalau kasus seperti ini, maka kita pisahkan. Udah kamu cari taksiran lain, jangan sama kurang. Ya. Siapa tahu itu benar menjadi anak apa saudari susu kamu. Walaupun ibu marfu'ah belum memastikan, tetapi ikhtiar di sini. Ya. Jadi ada namanya, dalam fikih namanya ikhtiar. Hamzah, ha, ta, ta, kecil. Tak biasa contoh, ta, iya, alif dan to, ihtiyat ini adalah sikap kehati-hatian. Ya, adalah sikap kehati-hatian ketika ini dan ada, ya, tinggalkan syubhat ini kan syubhat. Ya, enggak ada yang absolut di sini. Nah, ketika ada syubhat seperti ini, maka yang selamat adalah ihtiyat, yaitu menjaga-jaga. Fakodis tabur. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah berlepas diri demi agamanya dan harga dirinya, ya, daripada tak bermasalah adalah perempuan masalah. Ya. Iya, masya Allah, perempuan lepas kan. Anak kemarin Jumatan ngobrol dengan seorang jemaah, dia minta nomor aku. Ternyata beliau ini mengelola 12 grup beliau yang kelola. Isinya total nggak tahu 3.000 orang. Pengajian, guru pengajian. Masalah ujian banyak kata dia. Ujian perempuan, ya. Ana pernah disuruh mencomblangi, ada yang nawar minta ana untuk jadi guru dua kali. Kemarin itu ada lagi yang minta mana, padahal belum pernah kata dia. Ya, tapi kira seandainya ini perempuan lain orang ini mungkin gak bakal ngomong kayak gitu. Maksudnya, belum melihat orangnya, ya, tapi perempuan ini udah berandai-andai itu. Ya, gara-gara di grup WhatsApp, ya, dan seterusnya. Ya, masih banyak perempuan. Jadi kalau misalnya anak sama saudari sepersusuan atau tertuduh sepersusuan, maka baiknya cari yang baik, yang susunya jauh, ya, ya, yang luar kota atau luar negeri, ya. Tapi susah pulang kampungnya nanti. Lebarannya susah, repot. Oke, gitu ya. Jadi kalau nanti antum naksir dengan, ya, misalnya, ya, calon antum ternyata disukan telah menyusui, kalau sementara ibu susunya pun wah kayaknya enggak deh, saya lupa, kayaknya enggak, kamu enggak terdaftar waktu ini. Nah, yang seperti ini masih isu masalah, Gak masalah ya sebenarnya. Tapi kalau sudah memang iya iya kamu berdua memang dulu sama saya. Cuma berapa itu saya gak tahu. Lupa atau memang saya gak ngitung kok. Tapi saya anggap kamu semua anak saya. Ya udah. Kalau udah kayak gitu ya udah. Gak usah cari yang lain. Masih banyak yang dicari dari dia insyaallah. Kayak kemudian syarat yang ketiga, sesuai sahnya ridhonya, sesuai itu terjadi pada sebelum dipisah. Apa tuh? Nah tulis aja dulu, kalau antum mau tulis aja dulu. Apa? Gak ada larang. Sesuainya terjadi di masa sebelum dipisah. Tulis aja nanti lupa, karena jelas ya insyaallah. Karena skip, karena jelas. Atau saya paham. Antum tahu sapi? Bukan sapi betina. Sapi. Siapa sapi? Sapi. Antum tahu fitong? Sapi. Fitong. Fitong. Fitong ini ya itu. Ya itu selesai masa nyusu. Apa maksudnya maksudnya gimana ya? Definisinya itu yang boleh. Yaitu ketika bayi antum sudah makan selain susu, maka itu fitong. Walaupun dia masih makan susu, minum susu juga. Itu masa fitong. Apa namanya? Hah? MPAS. MPAS. MPASI. Tulis aja gimana? MPASI. Oh, mantap, makanya sama MPASI. Iya, iya. Biasanya udah, setahun udah makan apa aja ya. Iya, kadang kalau anaknya mungkin sering diajak keluar, ya boleh keluar, tapi kok tuh dimakan. Ini kalau jaman dulu, kita masih punya ayam di luar kan? Iya. Iya. Ya, tapi mungkin aja itu ada pelakunya kan? Gak tahu, kita gak tahu. Dulu makan apa, memegang cacing, ya. Sekarang kan higienis banget orang-orang ya. Tapi kalau jaman dulu tuh biasa kayak gitu, makan sama cacing. Apa jalan ke depan udah kayak botok gitu, apaan nih gitu hijau-hijau gitu kan dipegang-pegang gitu ya kan, dan anak itu kan penasaran pengen merasakan apa yang dia pegang ya mudah-mudahan sampai sekarang belum doyan, agak doyan sih dulu aja gitu karena bisa berpengaruh juga gitu. Nah memakan selain ASI ya, pendamping makan pendamping ASI itu berarti sudah masa fitong. Berarti sudah masa fitong. Oke, walaupun belum 2 tahun. Itu namanya masa fitong. Oke. Nah, kemudian ini menjelaskan lagi masalah fitong. Fitong ini sangat berkaitan juga nanti dengan hukum ridha, yaitu persusuan ini. Jadi masa fitong yaitu masa penyepihan masa yaitu kita bisa atau biasa memakan selain susu ya. Apakah pas masa fitong ini siapapun bayi yang sudah masa fitong berarti dia tidak berpengaruh persusuan ibu susu atau masih? Paham atau enggak? Kalau belum paham mana bikin contoh aja. Bikin contoh. Ada seorang bayi bernama Ali. Ali ya, karena di salah satu contoh di sini ada Ali. Bayi ini bernama Ali, lahir ya. Ibunya menyusui sampai bulan ke-8. Bulan ke-9 ibunya agak sakit-sakitan. Kemudian tolong dong ya. Mbak, siapa itu? Marfu lagi. Kata ibu Marfu, tolong dong susui. Ya, thank you. Nah, Ali ini belum minum apapun selain susu saja. Oke. Kemudian disusui oleh Bu Marfuah 5 kali sesi. Maka sah ya jadi ibu susunya. Ini gambaran yang normal ya. Tapi kemudian contoh lain. Anak antum ya udah 9 bulan. Tapi di bulan ke-9 9,5 misalnya. Antum mau nyoba-nyoba lah kasih bubur misalnya. Bubur baik, bukan bubur sumsum. bubur ayam. Nah, dikasih tuh bubur dia suka, ya. Suka, ini bubur kan bukan susu lagi, berarti sudah masa fitong. Ya. Baik, kemudian tapi masih minum susu. Nah, terus disusui oleh ibu-ibu lain selain istri antum. Ya. Baik. Bagaimana itu? Apakah ibu-ibu lain ini udah 5 sesi, 6 sesi, 7 sesi, 8 sesi, 10 sesi, apakah ibu-ibu ini ibu susunya dia? Ya. Kalau tidak, karena ini ada perbedaan batasan syarat waktu kapan sahnya ridha. Paham? Sebagian ulama mematok pembatasan haulain 2 tahun hitung hijriah ya, bukan masih. Hei, 2 tahun hijriah. Walaupun dia sudah makan wafer coklat ya, roti yang di yang di yang diproses rotinya, apa dimakan? Bahkan yang tidak layak dimakan pun dia makan. Dia sudah makan semua itu, tapi belum 2 tahun. Bagi ulama jumhur, ya, ini mereka mengatakan ini tetap di tetap sah disusui dan menjadi ibu susu nanti. Tapi Syekh Muhammad Ibn Taimiyah dan juga Syekh Taimin lebih cakap pada pendapat yang ibrahnya itu sudah fitong atau belum, sudah sapi atau belum. Kalau dia sudah memakan makanan selain asi murni, maka berarti apa? Dia sudah tidak ini lagi. Sudah tidak bisa ada ibu susu baru lagi kan? Ya, walaupun harus 10 bulan umurnya, tapi udah diasupin sama ibunya bubur misalnya. Ya terus dia susuin sama 5 ibu, 5 ibu berturut-turut beda ibu. Semuanya doyan itu mama. Bukan ibu susu. Bagi ulama yang berpendapat batasannya adalah fitol. Paham gak di sini? Baik. Wallahu a'lam. Kita lebih cenderung ke jumhur. Wallahu a'lam. Ketika antum ragu untuk mengikuti pendapat yang minoritas, maka kembali ke jumhur mudah-mudahan lebih selamat. Insyaallah. Maksudnya antum ragu di sini belum mengetahui secara rinci dalilnya. Maka bertaklidlah kepada jumhur. Bukan berarti jumhur mesti benar, belum tentu. Bisa jadi yang minoritas yang benar. Tapi ketika kita belum bisa mengikuti dalil, ikutilah jumhur ulama. Iya. Yeah. Gitu ya. Tapi kalau sudah bisa meneliti dalil, dalam artian antum sudah melihat dalil-dalilnya, mengkomparasikan, dan ternyata lebih benar jumhur, mana yang lebih antum pilih? Ya jumhur lah. Kalau lebih benar yang minoritas, pilih minoritas. Jadi, ibrahnya itu dalil ketika antum memang sudah tahu dalilnya. Kalau antum belum tahu dalilnya, ya udah taklid kepada yang menurut antum lebih fiqih. Oke? Jadi, batasannya insyaAllah Allah Alam itu 2 tahun. Maka bayi yang sudah 1,5 tahun atau 6 tahun atau 1,5 tahun atau 1,7 tahun maka dia masih berkesempatan untuk punya ibu baru. Ibu susu maksudnya. Ya. Jelas sudah ya. Baik, kemudian kalau sudah 2 tahun, nah itu dia masalahnya. Apakah ar-ridha hanya berlaku sebelum usia 2 tahun atau setelah usia 2 tahun berlaku hukum ridha? Paham pertanyaan di sini? Misal anak ini sudah berusia 3 tahun tapi masih nyusu. Ada ya? Ada 5 tahun masih nyusu? Ada tapi insya Allah ya. 6 tahun? 7? Apa? Susu ini maksud susu manusia, bukan susu susunya, susu apa namanya? Kali. Ya. Berarti kalau anak itu sudah makan susu kali, kali atau susunya, ya susunya, ya dikasih makanan itu minuman itu, emang susu mana? Tapi ini sudah vital. Ya, karena bukan susu manusia lagi. Ya, ibunya ini kan syaratnya harus susu manusia dan juga ibunya kita di susu manusia. Adapun susu selain susu manusia itu sudah makanan lain. lebih-lebih susu-susu yang ada label-labelnya ini itu kan mengandung beragam campuran zat juga di luar kandungan susu. Maka pasti ini makanan lain. Bagaimana kok susu manusia tapi di karena ini? Wah, ini susu bubuk manusia. Mana yang ada susu? Tidak ada. Baik, sekarang pertanyaan, apakah Ardhidho hanya berlaku sebelum usia tahun? Sebelum usia 2 tahun? Kalau kita bilang iya, hanya berlaku sebelum usia 2 tahun, berarti setelah 2 tahun tidak ada Ardhidho. Walaupun dia belum makan apapun selain susu. Misal anak antum dari usia 0 tahun dari usia sehari sampai 2 tahun Hijriah, itu selalu hanya nyusu pada istri antum. Jadi istri paman ya konsisten sampai usia 2,5 tahun itu masih nyusu sama istri antum. Nah kemudian istri antum lelah, aku lelah mas, kalau saya lelah istri. Coba sama perempuan lain. Maksud kamu aku nikah sama perempuan lain? Enggak, bukan. Tolong susulin ini ya, bayi kita sama perempuan lain. Udah capek ya. Jadi kalau misalnya kita tanya kayak gitu, dibilang iya. Maksudnya kita tiba perempuan lain dibilang iya, seneng. Nah, sama ibu bulan lain, maksud kamu itu ibu marfuah, coba lagi kosong kayaknya. Dia susulin ya ibu marfuah. Nah, apakah pas susuan di rumah bawah terhadap anak antum ini itu menjadikan adanya hukum? Enggak ada mas, enggak ada. Karena 2 tahun sudah lewat. Iya. Walaupun dia belum fitar. Jadi kalau kita itu pendapat jumhur yaitu 2 tahun, maka sudah fix 2 tahun. Enggak fitar-fitaran baiknya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang fitar, walaupun belum 2 tahun, maka sudah enggak bisa. Dan walaupun sudah 3 tahun belum fitur misalnya, maka bisa tetap gitu. Jadi, dan karena itu dari mana antum mengambil hukum tersebut. Tapi yang tadi kita ambil adalah 8 jumhur Allah alam tahawla 2 tahun Allahu a'lam. Oke. Nah, kemudian ada muskilah di sini kawan. Ini belum nyampe ke ayat insyaallah, tapi ini ada muskilah di sini. Kita kan tahu kalau misalnya rodoah yang sah, penyusuan yang sah, itu yang sebelum 2 tahun itu menjadikan apa mahram, sehingga anaknya ibu susu itu mahram kita semua, baik anak langsung maupun anak susu lainnya, maka itu menjadi mahram kita kecuali anak tirinya yang itu tidak lagi. Nah. Berarti setelah 2 tahun ya disusui tidak berpengaruh terhadap status kemahraman atau kepersusuannya enggak? Iya. Enggak. Bayi usia 4 tahun nyusu sama ibu lain 10 kali sesi itu tidak berpengaruh. Enggak menjadikan itu ibu susunya, walaupun benar itu ambil susunya dia banyak. Iya. Enggak berpengaruh dalam syariat Islam, tapi hanya berpengaruh terhadap duit aja. Dan bayar soalnya. Tapi sekarang ada cerita begini, kawan. Riwayat Malik ini ada riwayat lain, tapi riwayat Malik dalam Al Muwatta kayak lebih lengkap ceritanya. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya dia bercerita. Apa bukan cerita ini? Bukan cerita ini. Cerita tentang Salim. Pancur tanya dari Salim. Jadi ada cerita Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Okay. Jadi ingat dulu ada namanya Tabani. Atau perlu mengerti istilah Tabani. Tabani ini artinya mengangkat anak. Menganakangkatkan manusia. Menjadikan anak angkat. Jadi Abu Hudzaifah punya anak angkat atau menobatkan ini sebagai anak angkat namanya Salim. Jadi siapa bapak angkatnya? Abu Hudzaifah. Anak angkatnya? Salim. Ya, padahal aslinya Salim ini budaknya. Nah, itu Tabani namanya. Melakukan anak angkat ya, bapak. Menobatkan ini sebagai anak angkat namanya Tabani. ya. Nah, itu dulu sebelum dilarangnya tabani. Jadi arak arak itu dilarang. Kapan? Di zaman Nabi SAW. Dulunya enggak. Rasulullah punya larangan kan dulunya. Nah sekarang enggak ada syarat anak angkat mereka boleh berangkat. Kenapa enggak boleh anak? Jadi ketika anak diangkat, gimana sih bahasanya? Ketika ada anak angkat, maka otomatis itu diperlakukan seperti anak sendiri. Sehingga anak angkat itu boleh ke kamar istri kita, boleh ke kamar anak-anak perempuan kita, karena anak angkat dan anak. Tapi kemudian itu dihapus, tidak boleh, batil, tidak boleh dalam syariat Islam. Maka sekarang tidak boleh ada masalah anak angkat. Kalaupun ada anak angkat, itu lapang saja. Yaitu hanya apa? Ya cuma paling untuk biaya sekolah. Ya, itu pun namanya dalam syariat anak angkat. Ini cuma pengasuhan saja, bukan anak kita. Dan tidak boleh dinisbatkan kepada dirinya. Misalnya ada anak pungutan ini nemu di jembatan. Misalnya namanya siapa? Hisham. Kemudian nanti anak bapak kamu siapa? Aku tidak tahu. Kayak dikurang. Nah dia jawab, udah. Kamu jadi anak angkat saya. Jadi Hisham bin Hasan. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Ya. Ya kalau dulu tidak ada angkat bisa, tapi sekarang gak boleh. Gak boleh. Tapi boleh membiayai dia, itu sedekah, menafkahi anak yang mungkin dia cuma biar bagus itu. Cuma hukumnya sekarang dia tentu tidak boleh mewarisi, kita mati dia dapat warisan seperti setengah kan dilakukan, itu nggak bisa. Kemudian dia boleh masuk rumah kita sembarangan, nanti ada istri kita nggak pakai jilbab, oh dia ada anak saya nggak apa-apa, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Boleh mungkin dia ke rumah kita, tapi ada batasan. Mungkin dia tinggalnya di bagian lain dari rumah kita, ya di gudang atau di mana. Nah, itu anak angkat versi syariat. Tapi sebenarnya nggak ada anak angkat sekarang ini, ya. Baik, jadi nggak ada anak angkat, mungkin pengasuhan saja biasa. Dan itu sedekah, bukan nafkah anak, bukan beda. Beda, itu sedekah kepada yatim piatu atau nafkah yatim piatu dan seterusnya. Tapi jadi Abu Hurairah punya anak angkat Salim, ya. Jadi seperti anaknya benar-benar masuk ke rumahnya, ketemu istrinya Abu Hurairah, nggak pakai hijab, itu nggak masalah. Ketika itu, kemudian Allah Taala membatalkan adanya tabani ini, anak angkat nggak boleh, ya. Maka seketika itu juga Salim menjadi ajnabi bagi istrinya Abu Hurairah, ya kan? Yaitu Salim menjadi bukan mahram lagi. Maksudnya enggak boleh berdua, enggak boleh ketemu, enggak boleh dengan ya. Walaupun mantan anak angkat. Ya. Maka kemudian Sahla ini istrinya Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW. Ini perhatikan cerita ini, harus pahami baik-baik. Jangan sampai ini salah paham antum sesat. Sahla istrinya Abu Hurairah mengeluh kepada Nabi SAW. Inna Salman kana Abu Hurairah qad taballahu. Wahai Rasulullah, Salim ini waktu itu sudah dijadikan anak angkat oleh Abu Hurairah. Ya dukhulu alaina wa nukallimuhu. Salim masuk ke rumah kami, kemudian kami ngobrol luar biasa. Waqad batala tabanni. Sekarang peranakan seperti itu sudah tidak ada lagi, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sahla, mantan mengangkatnya Salim, ardi'ihi tahrumi alaihi, susuilah dia maka kamu menjadi mahram untuknya. Dan Salim ini udah besar, bukan anak 2 tahun, anak 5 tahun juga. Gimana? Disusui kemudian kamu akan jadi mahrum ini, makanya kamu jadi anak susunya. Iya. Hah? Padahal tadi kita bilang maksimal 2 tahun ya. Iya. Ini 20 tahun. Gimana dong nih? Jadi Sahla ini pengen dia tetap menjadi anaknya. Yang tadi anak katakan syariat sudah batal kan? Baik. Terus syariat anak akad haram, tapi udah pernah juri Rasulullah waktu itu jadi anak saya, anak angkat saya, ya udah jadikan dia anak susu, maka susui dia. Ya susu ini maksudnya pakai wadah, pakai wadah itu jangan mikir yang ini, pakai wadah. Iya pakai wadah. Nah sekarang okay. Itu khusus untuk kejadian Abu Thayba, Abu Thayba atau Salim dan Sahab atau umum khusus apa dalilnya? Tidak ada yang mengatakan ini khusus malah sedih khusus untuk kejadian ini. Umum. Oh kalau umum berarti boleh sekarang menjadikan seorang anak ini cakapnya. Nah, baik-baik gimana? Dan kalau ini umum, ini juga, dan ini sudah berlaku, ya? Yeah. Oke? Okay. Gimana? Hah? Gimana? Ya. Sahih. Iya. Jadi kita melihatnya, jangan curiga dulu, kita melihatnya begini. Apakah ya itu Salim juga mendapatkan berhajat juga untuk mendapatkan susu itu kata ulama. Baik. Sekarang kita bermasalah tentang paninya, yaitu mengangkat anak, anak angkat, menjadikan anak. Dahulu kan boleh ya? Terus dibatalkan itu, misalnya. Konteksnya seperti itu. Kemudian ya udah jadikan anak susu boleh. Ini hukum berlaku nggak? Berlaku sampai sekarang. Maksudnya ketika ada anak angkat, ya kemudian nggak boleh jadikan anak angkat, kemudian jadikan anak susu. Itu kan hadisnya umum. Saya ini berlaku sampai kapanpun. Oke, paham ini baik-baik. Sebelum kita lebih lanjut ke yang lain. Oke. Asalnya berarti gimana? Antum punya anak angkat. Kemudian antum tahu, oh nggak boleh anak angkat ternyata, tapi dia terlanjur jadi anak saya. Ya udah, saya sesuai dia. Padahal udah bongsor dari kota. Hah? Sesuai pakai wadah, nggak apa-apa. Itu aslinya hukumnya kayak gitu. Baik. Cuma masalahnya, tabarnyi itu kapan dibatalkan syariatnya? Di zaman Nabi SAW. Dari zaman Nabi sampai sekarang masih nggak boleh kan? Maka berlaku nggak itu kayak gitu? Nggak berlaku. Paham nggak di sini? Jadi Salim ini anak angkat dan sahlah istrinya itu kan nggak boleh jadi anak dan kita itu boleh. Nggak boleh. Kalau sekarang kan dari awal tuh nggak boleh, maka nggak usah beralasan ini dua anak kalau saya. Saya tetap mau jadi dia anak saya, mau sesuai nggak gitu? Kenapa nggak boleh sesuai? Karena dari awal pun menjadikan anak angkat itu tetap nggak boleh dalam Islam. Ya, beda kecuali kalau antum itu hidup dulu satu hijriah. Moses pas Nabi dulu itu pas syariatnya masih membolehkan anak angkat. Antum hidup di zaman itu masih hidup sampai sekarang. Dan itu baru sekarang, bas. Hah? Kalau misalnya keluarga itu misalnya sebelumnya bukan Islam, kemudian dia punya anak angkat, kemudian siapa keluarga itu masuk ke Islam gimana? Tidak ada ibrah di situ lah, enggak. Karena apa? Karena waktu penghilangan, maksudnya waktu pembatilan tabani ini, peranakan angkatan ini, itu bukan pas masuk Islam, tapi dulu jauh udah lama, sehingga dia sudah melakukan kebatilan sebelum Islam itu. Jadi batil itu berarti batal, nggak ada angkat, nggak bisa kita berasal. Itu buktinya Salim, ya jadi itu anak susunya masalah boleh ini jadi anak saya. Itu konteksnya Salim ketika itu dan keluarga itu mereka waktu itu merasakan bolehnya jadi anak angkat. Iya. Nah, sekarang ada orang lain saja sekarang syariat anak angkat boleh? Mana dalilnya boleh? Enggak boleh. Jadi kenyataan bahwasanya boleh menjadikan anak susu setelah dewasa karena kebutuhan keberanakan ini, itu aslinya memang umum berlaku untuk semua orang, tetapi karena termahjubkan, terhijabkan dengan pembatilan sebab yaitu anak angkat. Ketika anak angkat lagi tidak boleh, maka menjadikan anak susu lebih tidak boleh lagi. Iya. Yang belum paham tanya dirinya. Ya, karena ada teman-teman antum lebih paham daripada anak. Jadi mungkin temannya bisa lebih ngajarin. Ya. Saya ada belum paham. Enggak berani ngomong. Coba tanya temannya. Konsekuensi persaudaraan sepersusuan. Ya, apa akibatnya? Pertama mahram ini, jadi pertama mahram, kemahraman. Ya. Orang yang memiliki susu sebagai mahram bagi orang yang memiliki susu pada susu istrinya, karena dia sebagai bapak bagi. Contoh misalnya, seorang bayi perempuan sebelum 2 tahun dia menyusu pada ibu fulana. Nah, ibu fulana ini punya suami, maka suaminya itu mahram bagi bayi perempuan tersebut. Dan saudara-saudaranya, ibu susunya, paman, uji paman dia, dan seterusnya. Pokoknya kemahaman itu sudah pernah kita bahas, tapi panjang bahasanya di bumi saya. Kemudian karena mahram, jadi haram nikah. Allah bersabda, yahrumu atau yuhramu bila ridha'i ma yuhramu bila nasab. Diharamkan lantaran persusuan sebagaimana diharamkan lantaran nasab. Ya seperti adik antum sendiri, adik sepersusuan, seperti adik antum sendiri, haram nikah. Bapak sepersusuan, maksudnya bapak, suaminya ibu susu kita, maka itu mahram bagi kalau kita perempuan. Ya. Tidak mewaris, waris dia tidak pernah. Jadi mahram di sini nasab tapi tidak pernah waris. Kemahraman untuk urusan nikah dan perduaan dan seterusnya. Adapun untuk waris itu nasab saja. Ya. Baik, kemudian yang ketiga konsekuensinya boleh perduaan. Cuman kalau bisa jangan perduaan karena enggak menutup kemungkinan. Ya. Kata Nabi SAW, layak perempuan rajulun bimuatin illa wa ma'ahu mahram. Yang sekali-kali seorang pria berdua dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya, ini menunjukkan bolehnya wanita berdua dengan mahramnya. Termasuk di dalam mahram adalah mahram dari seorang persusuan. Jadi yang mau haji, umrah, sama saudara susunya boleh kan? Boleh. Iya, sama ibu susunya, sama bapak susunya, boleh. Cuma memang kadang-kadang agak sulit. Sama perempuan, sama mertua laki-lakinya kadang-kadang enggak connect, atau laki-laki sama ibu mertuanya kadang-kadang enggak connect juga kadang-kadang ya, untuk pergi yang jauh ya. Kemudian yang keempat, dibolehkan memandang ya, dibolehkan baginya untuk memandang bagian yang tidak dibolehkan bagi orang lain, seperti wajah boleh, tangan boleh, mata kaki boleh, betis boleh, lengan atas boleh, itu bagian perempuan. Ya, yang mahram. Ya, rambut bagi laki-laki perempuan. Ya, boleh. Ya. Tapi bagian sampai dada menuju ke lutut, nah ini enggak boleh. Kalau untuk laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki, ya Allah alam. Ya auratnya lutut sampai pusar. Ya tetapi pun ya, enggak bagus juga. Laki-laki buka dadanya terus lihat perempuan ya, kayak iklan apa itu ya, kena kopi terus buka baju ini baru apa tuh, kena kopi buka baju dan laptop dan itu belakang perempuan gini, masya Allah ini zaman sekarang kok susah kayak gini nih, ada iklan kayak gitu, ada di Facebook dan sisi itu depannya pasangannya lagi, itu Allah macam apa itu? Kalau kita mau tahdir itu iklan, kita tahdir balik. Oke, jadi konsekuensi saudara persesuaian, persamaan persesuaian adalah mahram, kemahraman, kedua pengharaman kita, ketiga pembolehan berduaan, keempat boleh memandang. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Coba rehat dulu. Masya Allah, bisa ini semua. Terkait istinsyah dan istintar, ketika wudu apakah wajib hukumnya ketika mencuci bayi harus dengan satu tangan saja? Bagaimana jika tangan kanan kecil dan tidak bisa menciduk cukup air untuk berkumur dan istinsyah? Mereka menggunakan dua tangan. Hal seperti ini insya Allah diperbolehkan kalau misalnya memang keadaannya seperti itu, tangan kecil atau tidak mampu. Karena ibrahnya ini disampainya ke sana. Ibrahnya di situ. Dan ini sebagai alat saja. Tapi itu tidak sesuai dengan apa harusnya, apa seharusnya. Itu asalnya kan dilakukan dengan satu tangan. Ya. Tapi untuk dua, kalau misalnya memang itu yang lebih memudahkan, cuma usahakan yang satu aja dulu, jangan dua. Oke. Karena ya, masih kecil belum punya pikiran ya, halal. Kalau pompa, ya, satu sesinya satu sesi. Biasanya anak bayi itu untuk air yang dipompa itu kan dimasukin ke dalam ini, ke dalam botol susu itu. Ya satu sesi tergantung dari seberapa dia kenyang, bukan dari segi liternya. Ya, ya, seperti itu. Ah, karena di sini ibrahnya itu di mulut bayinya, bukan di berapa kadar pompanya, di berapa kali. Tadi kan kita bilang, jadi ketika ibu menyusui itu, kan ibrahnya itu bayinya yang lepaskan, bukan ibunya yang melepaskan. Iya. Misalnya ibu ini pompa sampai 1 kulm, ya. Itu bukan 5 sesi doang, bukan 10 sesi bisa itu. Misalnya. Maka bayi itu terus minum 1 sesi, terus tidur. Ya kan? Bangun lagi kedua itu, udah 2 sesi. Kalau misalnya kayak gitu, bukan hitungan lepas mulutnya bayi, melainkan hitungan berapa liter pompanya, itu kayaknya susah jadi anak itu. Susah jadi anak susu, benar. Gitu ya. Paham? Ya bukan dari kadar susunya, bukan, tapi dari keinginan bayi itu melepas mulutnya. Allah. Oke, okay. Lepas ya? Mana ya? Iya, benar. Ya, pipis bayi laki-laki. Fitom, Alhamdulillah. Fitom masih bayi, ya laki-laki yang sudah makan, maka selain pemeran ini, maka dia apa namanya? Ya, najis, semuanya najis. Hah? Enggak, yang berdua itu bukan statusnya. Statusnya najis semua, tapi cara pembersihannya saja. Kalau statusnya najis tetap, jangan kira. Jadi bayi laki-laki yang belum minum apapun selain nasi, maka dia tetap najis. Cuma pencegahan penanggulangan najisnya itu dipercikkan. Nah, penyampaian apakah ada tenggat waktu, memang waktu bisa lebih dari 2 tahun atau harus 1 tahun pas harus sudah selesai hisabi. Penyampaian itu tuh terserah. Adapun penyampaiannya, itu terserah. Kalau yang baik itu, ya kan kadang ibu-ibu itu juga enggak bisa ngasih makanan tuh full pakai susu udah 3 tahun enggak ada kayaknya. Ada? Hah? Ada enggak pakai yang mau lalu, Pak? Kan antum yang disini, Pak? Ada pengalaman? Enggak ada. Enggak ada sih. Maksudnya, baik 1 tahun aja, ibu udah bosan bilang, kok makan bubur kayak gitu, makan apa kayak wafer rata? Kayak gitu apa gitu kan? Capek ibu sama kamu gitu kan? Ibu sama lo kurus nih, gitu kan? Karena suka makan ibu. Jadi kan enggak namanya tenggang waktu itu ya relatif. Ada bayi yang bilang 9 bulan itu udah dikasih bubur. Ada yang 1 tahun 4 bulan ya, baru mulai dikasih apa, ada. Adapun 2 tahun, lebih dari 2 tahun penyapihan itu, penyapihan itu relatif tersantu. Nah, itu ada penyampaian yang sesuai syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika bayi yang belum 2 tahun disusukan dengan susu yang dicampur dari lebih dari satu ibu susu dan terjadi di masa sesi? Maksudnya gimana gambarannya dia? Bayi belum 2 tahun disusukan dengan susu yang dicampur dari lebih dari satu ibu susu. Di blending gitu, di blending gitu. Dan terjadi 5 sesi. Ada gak ada gambaran ini, Mbak? Ini siapa yang nanya? Gak tahu gambarannya gimana? Gimana? Oh, itu apa? Jadi ada ibu lain. Jadi di wadah berarti kan? Kurang. Ini dua ibu. Allah Alhamdulillah boleh bisa jawab. Allah Alhamdulillah boleh bisa jawab. Anak susu mendapatkan hak waris gak? Tidak. Jadi mendapatkan hak waris lainnya nasab asli. Ada pun persusuan enggak. Kalau misalnya susu ikutan, wah itu kesian hak asli ya. Wah masa lu dapat, lu kan cuma dapat nasib uang, kok bisa? Ya, jadi enggak ada. Ya. Jika kita mengetahui dalil pendapat yang bukan jumhur, namun ilmu usul masih belum mantap, apakah masih lebih baik mengikuti jumhur? Begini, ilmu usul memang belum mantap. Cuma ketika antum melihat secara zahir dan setelah antum beristiara minta maaf Allah, mana yang tunjukkan yang mana yang benar, kalau antum lebih condong kepada yang bukan jumhur, maka tidak masalah antum ikut yang bukan jumhur, selama yang zahir di pandangan antum dengan izin Allah, itu yang lebih mengena di hati dan lebih tepat. Bukan yang lebih enak, belum tentu lebih enak. Tapi ini lebih sesuai dengan dalil. Walaupun ilmu usul fikih antum itu ya dilolak. Misalnya kita punya ilmu susuan, bagaimana perlakuan kita terhadap ilmu susuan? Apakah sama perlakuan kita terhadap ilmu kandung? Sama tapi pahalanya beda. Ya berbakti lah. Ya enggak apa-apa. Dia memang ibu susu saja, maksudnya yang berbaik hati bagi kita. Perlakuan kita sama kayak ibu-ibu ya, sama ibu-ibu ya, normal, kita juga makhluk ibu kita sama, tetapi pasti pahalanya beda, pasti pahalanya beda. Memberi nafkah, kalau memberi nafkah tidak wajib ya, berbakti ya, karena berbakti itu ihsan pada, bukan pada ibu ini aja, pada siapapun berbakti, tetapi karena ibu ini memiliki andil besar di awal kehidupan kita, maka prioritas baktinya, tetapi tidak lebih dari bakti kita kepada bapak. Ya. Karena ini beda lagi, bapak kandung. Ya. Kemudian memberi nafkah tidak wajib ya, Pak. Ya tidak wajib. Tidak wajib kecuali kalau memang tidak ada lagi orang yang mau menafkahinya dan antum punya kesempatan untuk itu, maka hidupkanlah kehidupannya. Banyak keluarga yang tidak dikaruniai anak mengadopsi anak dari saudara kandungnya atau keponakannya dari bayi, tapi disusui dengan susu kaleng. Bagaimana hukumnya? Sebentar, ini anak dari saudara kandung itu sudah mahram dari sananya. Ya, ikhwan, ini apa mungkin Allah anak. Jadi, anak dari saudara kandung itu adalah ponakan kan? Dan ponakan itu kan mahram secara nasab, secara dah, tidak mahram juga. Tanpa dia apa-apain, dia udah mahram. Gak usah disusuin juga, dia udah jadi mahram. Dia mati sebagai mahram kita. Ya, tapi jangan dimati. Disusui misalnya dengan susu kaleng. Maka udah biarin. Susu kaleng, mau susu sapi, mau susu apa, dia tetap mahram kita. Ya, mahram. Ya. Misalnya ini mungkin ini akhwat atau ikhwan enggak tahu. Akhwat mungkin yang nanya ini, ya kemudian pengen mengasuh ponakan dia. Ya. Dia susui pun boleh enggak? Ya boleh. Mahram enggak? Mahram walaupun dia tidak menyusuinya. Begitu. Ya. Baik, nanti pas kedepannya dia anak angkat bukan anak angkat, sepupu. Tapi boleh enggak tinggal di anti? Boleh. Boleh, karena itu mahram. Ya, mahram ya. Nah, sekarang masalahnya anti punya anak. Dia laki-laki, anak anti perempuan, mahram bukan? Bukan. Ponakan sama sepupu. Ini sepupu jadinya contohnya. Sepupu bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Ya. Cuma deket banget udah dari bayi tahu dia. Ini juga dari bayi tahu dia dinikahin. Ya, kayaknya enggak seru. Cari yang lain. Cari yang lain. Lagi murah paling bagus suka. Ya. Jadi begitu. Boleh tinggal. Tetapi ketika nanti sudah punya anak perempuan, kemudian sudah agak besar mau jalan balik, jauhi, pisahkan dan suruh kamu balik pulang ke rumah orang tuamu. Kalau nggak punya, maksudnya udah yatim piatu, maka boleh diasuh sampai gede. Tapi tetap jaga kemahraman yang tadi, jaga itu, jangan sampai terjadi celah, ada celah-celah untuk itu. Ada ikhwan mengangkat anak atau mengasuhnya, anak tersebut adalah ponakannya, anak dari adiknya, ini lagi. Apakah mahram istri ikhwan tersebut dengan anak yang diasuhnya itu keponakannya sendiri? Nah, ini masalahnya di sini. Jadi ada ikhwan, dia mengasuh ponakan dia, ponakannya laki-laki ya. Nah, ikhwan ini kan punya istri. Istri ikhwan ini mahram bagi ponakan dia enggak? Bukan, ini masalah. Ini masalahnya. Gitu ya, gampang? Jadi antum ini ikhwan, antum punya ponakan, ya, ponakan antum laki-laki, ya. Dan antum punya istri. Istri antum perempuan. Nah, ini ponakan laki-laki ini dengan istri antum bukan mahram. Walaupun memang secara tradisi boleh masuk rumah, tapi kan dengan izin kita. Tapi kan kalau ada istri, antum kerja, ya, anda ponakan antum ini libur, istri ibu rumah tangga, ayo, nanti gimana? Ya, anda boleh nggak mau ikutan, boleh kayak ini mau ikutan? Ya, jadi, ya, kalau mengasuh ini pikir-pikir, ya. Mengasuh ini pikir-pikir lagi kotorannya, ya jangan sampai nanti terjadi fitnah, atau kalaupun tidak terjadi fitnah tetap ada dosa nanti, ya karena nggak dijaga hal-hal seperti ini. Walaupun tidak terjadi fitnah mungkin karena ponakan antum jelek, misalnya ada yang suka, ya bisa antum juga buru-buru dan suka sama dia, ya. Maka tetap antum bisa berdosa karena membiarkan hal-hal ini terliberal kayak ini atau bebas. Ya. Wallahualam. Kita lanjut aja boleh? Iya, ini capek-capek kita buat jangan sampai dilewatin ya. Iya, ayat 2 kok. Nggak apa nggak diserah, nggak apa ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, kalau misalnya nanti habis ayat ini insya Allah kita jelaskan. Kata Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah. Yaitu wal walidat, di sini para ibu, yurdi'na awladahunna, hendaklah mereka menyusukan anak-anaknya, hawlaini kamilaini, selama 2 tahun penuh. Tapi ini bagi yang apa? Di mana orang ada yang cuma rotoah, bagi yang ingin menyempurnakan proses penyusuan. Kalau misalnya tidak segitu ya silakan. Kalau mau yang lain silakan. Adapun hal asalnya walidah, asalnya ibu itu wajib untuk menyusui anak-anaknya. Dan ini dan ini. Kok bisa terjadi lagi? Lihat walidah itu yang dia nak ada hormat. Kedua, kedua lagi. Orang tua perempuan, ibu-ibu, yurdi'na, menyusukan awladahunna. Ini enggak ada perintah ya. Khabar, tapi maknanya khabar. Ya. Khabar tapi maknanya perintah. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya berapa lama? 2 tahun. Kamilah ini penuh pun. Ya. Asalnya wajib kan, kesannya wajib ya, harus ya 2 tahun penuh. Tapi kan ada kalimat liman arada yutimma radha'ah, bagi yang mau menyempurnakan aja. Berarti untuk sempurna 2 tahun full ibu-ibu menyusuin anaknya itu full itu tidak wajib. Tapi tetap wajib untuk seberapa lama gitu ya. Nah, kalau mau yang sempurna ya segitu. Full. Kemudian wa'ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kalau dalam pelajaran dapat diambil dari ayat 233, kewajiban ibu menyusui anaknya pada sesuatu pertamaan pula jika dia diceraikan, dan seluruh sesuatu jika dia tidak diceraikan. Ketentuan batasan yang paling lama untuk penyusuan yaitu 2 tahun penuh. Karena itu lebih dari 2 tahun tidak dianggap sesuai syariat. Nah, ini bagi apa? Ya. Yang pun mau menyusui. Ya. Jadi ini bisa bermakna bagi ibunya maupun ibu susu. Ya. Paham? Ibu susu yang sudah dapat kontrak menyusuin, paling lama menyusuin 2 tahun penuh. Setelah itu gak boleh menyusuin lagi. Paham sih? Paham? Di sini berarti bisa dimaknai ibu ya asli atau ibu susuan. Tetapi ada penafsiran lagi di sini, wajib bagi ibu yang diceraikan untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan. Paham? Kalau yang ini, penafsiran ini berkaitan dengan konteks yang sebelum-sebelumnya, yaitu konteks perceraian. Hah? Ada lagi dalam tafsir Al-Isa. Wajib bagi ibu yang diceraikan oleh suaminya untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan. Penyusuan. Dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi yang menyusui berupa makanan, minuman, dan pakaian dengan ma'ruf jika memiliki harta sesuai dengan kondisi ekonominya, kaya atau miskin karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang telah diberikan. Ini kalau disesuaikan dengan konteks perceraian ya. Jadi ketika diceraikan itu perempuan, maka ayah ini masih punya tanggungan anaknya. Ya. Maka dikatakan di sini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah tetap memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, baik ibu tersebut ibu asli mata istrinya atau ibu susu yang diokilkan. Maksudnya gini, seorang ahwal bercerai dengan suaminya dan punya anak sendiri, ya. Misal diceraikan pas hamil, ya, pas hamil, sah atau tidak? Sah. Kemudian, ya, kapan iddahnya? Pas lahiran kan? Pas lahiran berarti kan udah selesai kan? Gak dirujuk, selesai berarti udah pisah ya? Udah bukan suaminya kan? Nah, kemudian, ya anak itu gimana cara nafkahinya? Maka 2 tahun penuh penyusuan itu harus ditanggung oleh mantan istri, mantan suami. Kalau itu ibunya ya nyusui, kalau ibunya itu nyerahin ke tetangga, ibu susu, maka ibu susu itu yang mendapatkan nafkah dari bapak mantan suaminya ketahui. Susah ya? Tapi ada yang paham, susah. Karena dia paham masalah itu. Kalau ada paham, pasti ada juga paham. Iya, karena Masya Allah, itu alam ini ya. Masya Allah, tapi berilmu Insya Allah. Baik. Ya begitu itu, kalau misalnya kita mau mengkontekskan di asal dari ya, range ayat-ayat ini. Dan Insya Allah itu aja ya, kita tafsirkan. Baik, kemudian la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tapi potongan ayat kewajiban ayat memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf itu menunjukkan bolehnya mengambil upah dari penyusuan. Iya, ibu yang menyusui walaupun yang bukan yang disusui adalah bukan anaknya, maka dia berhak mendapatkan ganjaran. Ya, baik pahala ataupun materi dari ayah asli ini, karena tanggungannya di ayah. Iya, ini anak ini masalahnya. Ya, ya. Nanti ketika ya istrinya kemudian, ya, nanti setelah 2 tahun, gitu kan, maka istrinya yang masuk, ya, masuk. Ketika istrinya, mantan istrinya ini nikah lagi dengan bapak-bapak lain, ya. Maka tidak diwajibkan bagi istri tersebut untuk mengasuh anaknya ini, melainkan dikembalikan kepada mantan suaminya, dan suaminya belum nikah. Belum nikah lagi maksudnya, itu repot. Belum nikah lagi, terus datang anak, itu hidupnya itu sengsara sekali. Ya, tak kuat lagi gitu, ya. Beneran. Nah, jadi kenapa kok yang istri yang punya suami baru ini tidak diwajibkan? Nah, karena tanggungan anak yang ada di bawah ini, ya, aslinya siapa yang menanggung? Suami. Sedangkan istri, mantan istri ini yang udah punya suami baru, itu punya keluarga baru lagi gitu. Paham? Jadi istri yang punya suami baru ini harus mengikuti suami baru gitu. Iya, harus begitu. Suami baru dia bilang, udah kamu gak usah bawa anak itu lagi, taruh di rumah bapak aslinya. Maka harus menuruti suami barunya ini. Kecuali kalau semuanya ridho, suami lamanya ridho, alhamdulillah udah kamu bisa aja anakmu. Istri juga rela, ini pengen anaknya sama saya aja, gak usah sama bapak itu aja gitu. Suami barunya juga, anak ini cute. Cute, anaknya cute banget, cute. Bagus nih anaknya, insya Allah jadi ulama gitu. Dapat suami yang baru, insya Allah. Suami biar saya kan. Pokoknya ini baru gak apa-apa. Karena sudah dijamin, insya Allah, sama suaminya janji, insya Allah saya nanggung. Tapi pas sudah, pas masa sengsaranya jangan bilang, ya, nyesel gue nanggung lu. Ya, jangan ngomong gitu. Karena anaknya bilang, kasih kesurus itu, nanggung saya. Oke, okay. Kemudian la tudara waliyatun biwaladiha wala mawludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Okay. Kaidahnya kewajiban para kerabat memberikan nafkah satu sama lain dalam kondisi fakir. Ya di sini kemudian Allah Ta'ala memberikan bahwasanya seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya, ya, dengan cara dilarang menyusuinya atau dibuat tidak mau menyusui anaknya, dipisah dari anaknya untuk menyusui. Maka sebaiknya dari ibu sendiri. Sedangkan ia tidak menginginkan hal itu dan tidak diberi nafkah sebagai imbalan menyusui atau ia disusahkan dalam pemberian belanja. Begitu pula seorang ayah tidak boleh disengsarakan dengan memaksakan menyusukan anaknya pada ibunya sedangkan dia telah diceraikannya. Juga selain itu pun tidak dituntut dengan biaya besar yang dia tidak mampu. Paham tak di sini maksudnya? Ada beberapa konteks di sini. Yang pertama, la tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Gini, contohnya. Ya, ibunya ini pengen banget nyusuin anaknya, ya, tetapi dibuat sulit sama bapaknya atau siapa gitu. Jangan sama ibu ini, sama yang ibu yang lain aja. Padahal ibu aslinya pengen banget nyusuin anaknya, maka dihalangi oleh suaminya atau tetangganya atau bukan tetangga, atau mertua atau kerabat atau siapa. Kamu dihalangi, biarkan ibu ini karena dia pengen. Jangan dibuat sengsara dengan memisahkan dia dari anaknya. Paham gak di sini? Iya, iya. Dan ketika dia menyusui anaknya, maka bapaknya itu harus apa? Ngasih duit sebagai imbalan sesuatu. Paham di sini? Iya. Jadi jangan sengsarakan ibu setelah cerai dengan memisahkan dari anak ibu itu. Anak itu nggak boleh menyusui sama ibu aslinya. Biar menyusui sama yang lain aja. Enggak, ibu aslinya pengen menyusui. Itu konteks pertama adalah doa waladatun biwaladiha. Kemudian konteks kedua, wala mauludun lahu biwaladi. Ini keterbalikannya. Bapak ini tidak mau anak ini menyusu pada ibu aslinya, melainkan lebih memilih pada ibu yang lainnya disebabkan hal-hal yang syar'i. Mungkin ibu aslinya ini memang sudah, makanya saya ceraiin karena pasti bejat banget ini ibunya, nggak usah dapat dia, nanti takutnya anak jadi apa-apa gitu dengan susunya, maka mau ibu susu lain lagi begitu. Kalau memang sebabnya seperti ini, maka jangan sakiti bapak itu, sengsarakan bapak itu dengan memaksa anaknya supaya menyusu sama ibu kandungnya. Karena menurut bapak itu, ini ibu kandungnya ini, ah na'udzubillah, saya gak mau anak saya itu, ya ini aja udah nyesel keturunan dari dia nih. Ya, saya gak mau susunya susu dia, saya mau susu ibu yang lain yang soleha. Ya, karena alasan seperti ini, maka gak boleh dihalangi niatan baik bapaknya ini untuk menyusukan anaknya ke ibu susu yang soleha. Paham gak di sini? Nah, kemudian dia pun menafkahkan ibu susu yang soleha tersebut. Syukur-syukur ibu susu yang soleha tersebut janda, bisa dinikahi juga. Ingat. Paham gak di sini maksudnya? Paham. Anu dari tadi memototin anak terus ngapain? Masa gak paham? Jadi gini, ada dua konteks. Pertama, la tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Begini contohnya, maksudnya begini. Ini kan dalam konteks telah diceraikan ya. Dan cerai belum bisa, benar belum bisa. Udah bukan suami istri lagi nih. Nah, tapi diceraikan pas waktu hamil. Nah, kemudian punya anak itu kan masih nyusu ya, sama ibunya aslinya. Nah, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Itu ibunya pengen nyusuin, tapi ibunya baik-baik aja, enggak hujat, enggak apa. Tapi bapaknya enggak bisa, enggak boleh. Sebagai bukti bahwa saya membenci ibunya, enggak boleh anak nyusu sama ibunya. Maka jangan, karena ini akan membuat ibunya tersiksa, sengsara, karena enggak nyusuin bayi kandungnya. Paham di sini? Ini berapa orang buat ibunya? Yang sahih adalah biarkan ibunya itu nyusui dia dan nafkahkan. Siapa yang menafkahi? Mantan suaminya. Tetap nafkahi walaupun bukan istrinya, tetapi nafkah di sini nafkah apa? Ganjaran nyusui. Gitu. Kalau udah selesai nyusui 2 tahun, udah selesai putus udah semuanya. Tapi kemudian udah paham di sini. Yang kedua, kalau paham. Yang kedua, wala mauludun lahu biwaladihi. Dan juga jangan seorang ayah sengsara gara-gara anaknya. Contoh misal gambaran begini, ayahnya ini sudah menceraikan istrinya. Suami ini menceraikan istrinya pas waktu hamil, kemudian keluar anak, lahir anak. Ya. Kemudian ayahnya ini sudah cerai kan selesai, sudah pisah rumah, bukan sama istri lagi. Ayahnya tidak mau anak ini nyusu pada ibu kandungnya karena ayah ini tahu, mantan suaminya tahu ibu kandungnya ini begitu akhlaknya gak bagus dan juga pengasuhannya gak bagus ibu ini, sering ngomong jorok. Maka jangan kamu siksa mantan suami ini, yaitu ayahnya anak ini, dengan menghalangi niat baiknya untuk menyusukan anaknya ke ibu kan, ke ibu susu lain yang baik akhlaknya. Paham di sini? Paham mas? Paham. Ya. Lebih kuat mana? Kalau misalnya ibunya Sebagai ibunya, atau boleh digabungkan kalau mau ibunya sekaligus yang lain. Tapi itu repot lagi. Kalau sekarang repot, apalagi satunya di cabang, satunya di ikan batang. Lebih berat ibunya. Karena ini ibu aslinya. Tapi kalau kamu udah menurut laki-laki itu yang dipaksa nggak boleh sama ibunya karena rasa tadi menurut dia emang susah, makanya udah biarin bapaknya ngomong gitu. Maksudnya biarin berbagai pendapat terusin ke ibu lain kayak selain ibunya. Tapi semua ini baiknya dimusyawarahkan, ya. Dimusyawarahkan mana cara yang lebih baik. Itulah makanya kadang-kadang bapak itu atau suami keras kepala, ya, ibunya baperan, itu susah. Satu keras kepala, satunya mudah pecah. Susah itu. Iya. Jadi yang pecah siapa terus? Pasti istrinya sering pecah. Bapaknya nggak pecah-pecah. Tapi lebih buruk lagi, bapaknya baperan, istrinya sering keras kepala. Itu. Itu jawabannya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Fa'in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan keridhaan keduanya dan permusyawaratan, ini maka bisa bermusyawarah juga. Maka tidak masalah, tidak berdosa. Wa'in aradtum an tastardiru awladakum fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak masalah. Silakan disusukan oleh orang lain. Ya. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi membayar, jadi boleh membayar orang yang menyusui anak kita. Tetapi memang pada asalnya anak oleh istri kita saja disusuinya. Tapi saya ini boleh. Antum punya tetangga yang hobi menyusui anak orang. Saya ini nafkah di situ. Boleh enggak? Boleh. Dulu kan zamannya Aminah dan zamannya Rasulullah dulu menyusui itu ada datang dari desa umahatnya ke kota itu untuk menyusui nyari bayi di bawah desa lagi dan Nabi Muhammad salah satunya Rasulullah SAW, ya kan? Maka alhamdulillah boleh dan itu ada perbuatan ihsan juga bisa. Ya apalagi kalau nggak pakai ganjaran itu sejak Aminah itu aja Aminah yang menyusui Nabi. Halimah itu ada ibunya. Halimah agak mirip dari suami. Halimah, ya, itu aja sampai kemudian nggak apa-apa kali bayar, karena kok istimewa berkah ni. Setelah dia menyusui Muhammad ini kok rasanya berkah apa-apa. Ya. Padahal ketika itu para penyusu yang lain mereka menolak. Kenapa? Karena dia ketipian. Apa? Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak bisa diambil, nggak bisa dicari duit. Tapi masya Allah, Halimah yang mendapatkan berkahnya. Jadi Nabi SAW belum dinobatkan sebagai nabi saja, sudah terasa berkahnya. Subhanallah. Ada cerita sedikit boleh sedikit kenal berkah. Tapi semoga anda menginspirasi aja buat anda. Ada seorang ibu-ibu di Bandung, ya. Itu telepon macam mana? Pernah pesan barang makan anak buat suaminya jual tua di masjid dan lagi dakwah di daerah Bandung itu di kampung Bandung dan itu kampung yang banyak mantan penjahat mantan apa. Jadi sedang mau dibangun dakwah sunnah tapi oleh pasangan suami istri. Ya. Kemudian tertarik satu malam Kamis itu mereka berdua di rumahnya diskusi ngobrol bapaknya cerita ya itu melihat jemaah di musola kan jemaahnya belasan orang ya nah jemaah di musola sarung-sarungnya rata-rata kok lusuh-lusuh gitu kan mbak-mbak tua-tua gitu. Ya nah kemudian udah diskusi ya udah beli kita beli sarung 10 aja yang murah ya, yang penting bisalah buat orang-orang ini supaya mereka makin suka dengan dakwah kita insyaallah. Itu niatnya bagus, itu suami istri yang bagus kayak gitu. Ya. Ada niatan pengen berdakwah namanya walaupun dalam keterasingan, tapi suaminya imam alhamdulillah. Nah, kemudian ya. Ini bukan promosi pun apa, tapi insyaallah orang bisa. Kemudian yaudah kita beli ya. Dan melalui anak mau wasakan. Anak tanya ini buat apa? Anak interogasikan, akhirnya terkorek, oh ini buat ini cerita. Akhirnya alhamdulillah tergerak habis itu, yaudah aku nggak usah beli. Dan aku cukup bayar waktu ongkos kirim aja. Ini bukan datang ya, maksudnya kita cerita di masjid ini ebroh cerita, bukan promosi. Ibu bayar ongkos kirim aja. Anak kasih 50 sarung gratis. Oh, maksudnya yaudah alhamdulillah. Itu kan hari Kamis tuh alhamdulillah. Hari Jumatnya, kemudian ada seorang pesan 50 sarung dari aku. Dan harga sarung-sarung yang dia pesan, itu Allah, itu dua kali lipat harga sarung-sarung yang anak kasih ke orang Bandung ini. Subhanallah. Langsung dikasih. Iya, tadinya anak gak lama itu. Anak baru tadi pagi pas cerita ke ibu anak, pas lagi di sate. Tadi pagi aku mau ke sana. Bisa dikira batas ini. Nah itu, ada mikirnya. Ada mikir, kaget. Maksudnya aku bisa dari harga anda yang lumayan kelas gitu. Nah, kemudian ada korek-korek. Ini Allah Ta'ala ini mengganti sesuatu pasti dari sesuatu yang pernah anda, sesuatu yang pernah anda berikan kepada orang mungkin. Anda korek-korek. Itu tadi malam itu terjadi. Maksudnya. Anda korek-korek baru pengen asal. Asar kemarin ini, karena azan di musola Bang Umar. Azan terlambat karena gak ada yang azan, gak ada orang sholat situ. Ada apa? Setelah azan, cuma ada satu orang yang datang. Kita mau sholat berdua aja, dua orang sholat di sini mah, ini malam masjid ini. Teman rumah, tapi komplek ya, jadi emang sepi ya. Mungkin jin-jinnya ikut mungkin ya. Tapi berdua loh. Mungkin asar. Ya. Asar kan di sholat malaikat kan, ya saling sini berganti, pernah kita cerita itu. Soal berjamaah disitu, berdua dulu, terus datang anak-anak empat baru selesai dari sekolah. Empat ini, satu anak ini, anak kompleks ini dekat tetangga, tiga anak temannya dari sekolahan. Yang satu anak ini, anaknya mantan musuh di kompleks itu yang dulu, wah dulu musuhin anak, merangin anak. Anak gak boleh pakai inventaris masjid sampai colokan aja dulu dimasukin. Kalau kan dimasukin apa gitu supaya anak nggak bisa nyolok apapun di masjid. Itu ketua masjid itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan. Nah, melihat anak-anak itu suatu Allah, harus senang banget. Alhamdulillah. Ya, pas sudah zikir juga, biasa anak-anak kan agak cepat ya keluarnya. Itu tuh anak itu, anak kasih mereka sarung, anak kasih. Tapi anak masih zikir. Hati itu bergejolak tuh gitu. Ya, anak bisa teriakan atau gimana, jangan sampai kamu kehilangan anak-anak gitu. Itu gini benar kayak gitu. Langsung anak kejar. Ya, jadi minta tak dulu tunggu di rumah. Rumah kan depan di rumah itu pasti. Nah, gak sih? Empat, satu. Nah, kan pikirnya dari situ. Kemudian malamnya Allah Ta'ala menggerakkan hati seseorang untuk buat mesin sampai sebanyak itu. 50. Dan itu harganya yang besar. Jadi maksudnya di sini ibrahnya kan, ya, kita akan mendapatkan sesuatu setelah kita memberi, ya, insyaallah. Ya. Dan itu berkali-kali aku sering ceritain ke antum, tapi bukan maksud apa-apa, tapi supaya insyaallah antum mengambil ikrohnya. Ya. Kita akan mendapatkan yang lebih dari Allah selagi kita memberi. Wallahu fi'auni alim adabana adu fi'auni ahli. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita menolong saudara kita. Ya. Dan itu yang dikasih Allah itu pasti lebih. Bukan pasti lebih. Pertama, mungkin materi yang dikasih, yang Allah beri lebih. Kedua, keberkahan. Dan ketiga, kesenangan di hatinya itu kesenangan itu yang lebih dari materi yang diberikan oleh Allah. Kesenangan di hati dan merasa ini pemberian Allah itu sudah berharga banget bagi kita. Sekiranya misalnya kita biar ada yang misalnya mengeluarkan barang jualan kita berapa gitu kan? Banyak, tapi kita enggak meresapi ini pemberian dari Allah, itu hampa semua itu. Selesai kan? Selesai. Tapi ketika kita ada orang satu barang doang buat kita tuh ini dari Allah Ta'ala, menggerakkan hati orang itu membeli produk kita, itu rasanya walaupun satu itu ada harganya. Jadi perasaan bahwasanya semua ini takdir Allah, semua ini pemberian Allah, itu semua harganya itu nilai tinggi, lebih tinggi daripada nilai nominal yang mereka kirim ke kita. Dan ketika misalnya kita memberi kepada orang, kemudian orang itu bersyukur, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih. Dan kemudian orang itu berbuat baik, orang itu masih berbuat baik, senyum, dan kemudian hubungan kita enak, itu jauh lebih berharga daripada sekadar materi yang untuk beri. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana caranya kita berdagang tapi tidak serakah? Caranya itu, ya pertama tentu niat dari awal. Dagang ini bukan sekadar cari harta semata, tetapi kalau bisa memberi solusi bagi orang atau memberi jalan bagi orang untuk kebaikan, inspirasi dan seterusnya. Karena kalau kita nyari cuma harta semata, itu sebenarnya kecil banget ya. Harta itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita bagaimana menghiasi pencaharian kita itu dengan niatan-niatan ibadah. Maka itu hidup itu berkalutan dengan hal-hal yang sifatnya maknawi dan tidak bisa dinilai dengan sekadar materi. Ya, seperti yang sering ada ceritakan juga tuh, masya Allah, alhamdulillah. Ya berkali-kali itu harus seperti itu terjadi. Oh ya, bersyukur min haitsu la yahtasib. Ya, dirisikan dari sisi yang tidak Allah, tidak kita pernah sangkakan, subhanallah. Atau baik pegawai maupun pedagang ataupun apapun kerjaan itu selama antum berusaha, sebenarnya kita nggak bakal mendapatkan apa-apa kecuali yang Allah berikan. Nggak mungkin kita dapat apa-apa kecuali yang Allah berikan. Makanya selalu ada ingatkan beberapa orang yang ihfadzillaha yahfadzkan, ihfadzillaha tajidhu tujahkan. Ya. Maka jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya di antara maknanya, di antara cabang masalah dari makna hadis ini atau kalimat ini, antum berdagang usahakan halal, maka Allah akan menjaga penghasilan antum. Wallahi, demi Allah, pasti Allah jaga. Gak mungkin Allah Ta'ala akan menjadikan kamu sengsara selagi antum menjaga agama Allah dengan penghasilan itu. Gak mungkin. Ya. Kemudian, ihfadzillaha ya tajibhu tujaga. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu, membimbing kamu. Itu maknanya. Yang itu apa? Kalau antum berdagang atau menjadi pegawai sesuai dengan syariat Islam, antum akan dapatkan Allah akan memimpin antum menuju amalan soleh dan kebenaran terus. Iya, bakal terus. Ya, insya Allah. Jadi berkah itu adalah dengan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala aturkan untuk kita. Ya, jadi berkah terus dapat yang masya Allah. Ya, kemudian jangan pernah lupa bahwa saya itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai mana kita sebenarnya? Mana kita mana sebenarnya? Ma'atai umum imam wattakullah wattakullah wattakullah kalian kepada Allah wa'alamu anna Allah bima ta'amaluna masyidiyat dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gak ada soal lain? Kita selesaikan. Apakah ibro dari pemilihan kata maulud lahu daripada walid pada ayat? Ini kan di ayat ini kan ada walidah dan ada mauludun lahu yang dilahirkan untuknya. Jadi mauludun lahu ini sebenarnya walid ya, laki-laki ya, bapak ya. Ya. Jadi walidah ini perempuan, mauludun lahu itu laki-laki ayahnya. Anda berusaha mencari hikmahnya, tapi anda belum bisa menjawab. Oh, bapak. Ya, apa ni? Anda mencari-cari berusaha, anda belum bisa menjawab. Apa bapak ya? Anda kuliah yang penting untuk belajar dari anda nggak tahunya. Ya, belajar dari bahwasanya kalau kita nggak tahu, kita mau nggak tahu. Pertanyaan yang pernah tanya sebelumnya, kalau wanita, saya di masa-masa sebelumnya di masa apa? Wanita misalnya kan, seorang wanita, dia itu pernah kan normalnya kayak ya, pas Ramadan juga ada kode Ramadan di sana. Iya. Terus dia nggak berarti kode Ramadan sama masa yang panjang, mungkin kampanye yang lama. Nah, kemudian dia baru beberapa tahun, saya setelah 10 tahun sih. Nah, setelah dia baru sadar bahwa dia belum berarti, dia baru berarti Ramadan. Jadi berapa tahun gitu? 10 tahun yang sudah ditinggalkan. Mungkin dia nggak terlalu aware tentang agamanya gitu. Ya. Tapi dia cukup ganti aja dengan sesuai dengan tetap ganti. Tapi dia ini ganti, dia tahu nggak berapa jumlahnya? Atau terlalu banyak? Kalau dihitung mungkin setelah 2 bulan. Ya, dia tidak berusaha dia puasa. Ganti yang taubat. Taubat dengan kamu kemudian. Karena kalau taubat doang, sementara dia tahu jumlahnya itu jadi syuhat. Mendingan dia taubat kemudian. Kalau kalian dia nggak tahu, dia semua perkirakan. Memperkirakan. Tapi kalau misalnya memang dia ini muka tahun ini bulan puasa benar-benar nggak kehitung, nggak bisa diperkirakan, maka udah taubat cukup. Kayak misalnya kita ngirim sholat, kalau bisa sholat dia akan sholat. Dikoto, selagi dia memang tahu jumlah sholat kira-kira berapa. Ya, begitu. Itu kan karena kejahilan ya. Sebenarnya bukan kejahilan doang itu. Ketidakpedulian, iya benar. Iya, bukan sekarang kejahilan, ketidakpedulian. Sebagaimana orang sholat malas, bukan karena jahil dia tahu sholat, dia tahu sholat wajib, memang malas, ketidakpedulian. Maka dia tetap kodok, ya, sesuai dengan yang dia perkirakan. Tidak jadi mahal. Ini jawabannya. Mau tahu ceritanya? Nih bertanya. Ibu A, ini Aminah ya. Punya 3 anak, B, C, D. Jadi B, C, D ini Badria, Caca, dan D ini siapa? D ya. Badria, Caca, dan D, ketiganya perempuan. B, C, D ini perempuan. B, Badria disusukan ke ibu E, Erna, yang mempunyai 2 anak laki-laki, F dan G, Fahri dan Buhan. Buhan. Ya. Paham gak disini? Jadi B, ini B, C, D malah saya bingung ini ya. B, C, D ini adik kakak, ya. Perempuan semua nih. Ya. Ini susah nih maksudnya ini. 3 perempuan anggota. Nah, yang B, anak pertama, disusukan ke ibu lain, ibu E. Ibu E punya anak juga, laki-laki. Ya. Kalau B jelas, anak B sama anak laki-lakinya Bu E, itu mahram, ya? Iya. Jelas, ya. Nah, sekarang anak laki-lakinya Bu E ini mahram nggak bagi anaknya B, yaitu C-B. Ini aja pakai nama, ya. Misalnya. Aku nggak kira semua ya. Misal gini, antum ikhwan, bayangin antum punya anak, ya, sama istri ya, punya anak, 3 perempuan semua nih, ya. Anak pertama antum ini, antum susuin ke tetangga, ya. Nah, itu udah gitu anak pertama ini dong, yang anak kedua ketiga enggak, anak kedua ketiga apa? Ke istri anda. Nah tetangga ini nyusui. Dan 5 nyusua, 5 sisi dan seterusnya. Ya, kemudian anak tetangga kita ini punya anak laki-laki juga. 2. Ya. Baik. Sekarang anak itu yang pertama ini mahram enggak bagi anak laki-laki ini? Mahram. Tapi anak antum yang 2 perempuan bawahnya mahram enggak bagian dari itu? Tidak, ya. Tidak, bukan mahram. Gitu. Ya, itu namanya mahram. Sampingnya itu enggak mahram. Ya. Paham soalnya? Atasnya yang mana? Istri kita dengan suaminya? Suami. Istri kita. Enggak, itu sama-sama mahram. Ya, sama-sama. Sama suaminya mahram. Suaminya susu, pemilik susu. Sahibul laban. Mahram. Oh, istri kita. Karena ada hubungan sama suami. Kayak misalnya mertua-mertua Anda besanan, apa ini besanan susu? Sahibul laban. Iya. Tapi sama furu' kita, yaitu anak kita, enggak. Anak kita perempuan, adik-adiknya dua tadi bukan mahram sama sahibul laban. Tapi istri kita mahramnya sahibul laban. Karena ada koneksi keanakan di sini. Gitu. Iya. Yeah. Mahram juga. Tapi bagaimana sebaiknya jika kita menemukan bayi yang dibuang? Apakah dititip panti asuhan atau bagaimana? Ya boleh dititip panti asuhan, boleh, boleh di asuhan kita boleh. Iya. Boleh dua-duanya. Bagaimana dengan hukum panti asuhan? Ingat mereka semua anak-anak itu permahram. Emang digabung ya? Panti asuhan yang akhirnya perempuan ya? Tergantung. Beda-beda ya? Iya. Jadi bedakan antara pengasuhan dengan peranakan. Pengasuhan itu ada batasannya. Asuh sih diasuh, tetapi ketika dia sudah menjelang mau balik, itu diajarin bahwasanya ini aurat dan nanti dibatasin lagi, nggak boleh terus ini, nggak boleh masuk sini gitu. Mengasuh boleh, cuma tetap ada batasannya. Adapun anak harus diasuh dan unlimited, nggak ada batasan. Maksudnya boleh kalau ibunya berdua. Tapi kalau asuh ini, ya tetap batasannya tetap ketat, ya begitu, gitu ya, maaf. Oke, keras, udah ya, insya Allah kita tunggu sampai sini insya Allah. Dan teman-teman insya Allah pekan kedua kita akan membahas kitab Syarah Sunnah karya Al-Muzani insya Allah taala. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan peran untuk di sini alhamdulillah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.